بسم الله الرحمن الرحيم Saudara seiman, hafizakumullah. Tasjilat Radio Darussalam Solo mempersembahkan kehadapan Anda untaian mutiara hikmah dari atar dan ucapan ulama salaful ummah yang terbingkai dalam kajian ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah bersama para asatidah Ahlus Sunnah. Dari sana terdulang faidah, di sana terpetik hikmah, dari sana tercurah bimbingan dan hidayah. Dan kini kami sertai Anda dalam aliran-aliran kalimat yang mubarakah, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Mengapa tema ini dipilih? Dan kenapa juga kita hubungkan nasihat kematian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Tentu jawabannya karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah menjelaskan segala sesuatunya termasuk tentang kematian. Beliau berbicara banyak tentang kematian. Meskipun pembicaraan beliau terpisah-pisah, dipisahkan oleh waktu dan dipisahkan oleh tempat, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sering berbicara tentang kematian. Walaupun untuk menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berbicara tentang kematian, kita harus menghubungkan banyak peristiwa di dalam kehidupan dan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis-hadis yang berbicara tentang kematian, baik secara langsung maupun tidak, yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada saat terjadi kematian itu sendiri ataupun pada saat sedang tidak terjadi kematian, tetapi pada saat beliau berbicara untuk menyiapkan bekal dan kondisi para sahabatnya serta umatnya, banyak kita dapatkan di dalam kitab-kitab hadis karya para ulama. Dari sekian banyak hadis yang berbicara tentang kematian, yang sahih darinya, yang bisa kita pertanggungjawabkan kebenarannya, sungguh-sungguh datang dan diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pun sudah banyak. Karena pada kenyataannya banyak juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ternyata penuh dengan berkah, selalu ada manfaat dari awal hingga akhir. Semakin digali dan semakin digali, ternyata semakin dalam kita temukan makna kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin kita perluas dan perlebar makna yang terkandung di dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang kita dapatkan justru semakin luas lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau berbicara bukan berdasarkan hawa nafsu. Beliau berbicara atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang beliau sampaikan adalah wahyu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُحَىٰ. Dan Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dengan hawa nafsu. Yang beliau sampaikan tidak lain dan tidak bukan, hanyalah wahyu yang diwahyukan Allah subhanahu wa ta'ala untuknya. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينِ. Seandainya Muhammad itu berbicara asal bicara, seandainya Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara bukan karena wahyu, akan kami hukum dia. Tetapi Rasulullah berbicara dengan wahyu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan kepada umatnya dengan hak, dengan benar, saat beliau dalam keadaan marah sekalipun. Beliau sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa meminta ridha, mendapatkan kata-kata yang hak, kata-kata yang benar, fir ridha wal ghadab, dalam keadaan ridha, dalam keadaan marah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berbicara benar. Sekali, dua kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dan tidak sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah ditegur. Sebagai contoh misalnya surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi sebuah nama surat, Abasa. Abasa berasal dari kata al-abus, wajahnya yang bermuram durja. Wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu adalah wajah yang tidak baik, hanya karena ada orang buta datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta pelajaran tentang Islam, memohon kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk difahamkan tentang ajaran Allah. Tetapi Nabi justru bermuka masam, bermuram durja. Beliau berpaling meninggalkan sahabat yang buta, yang benar-benar datang meminta penjelasan dan kebenaran. Karena pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berbicara dengan tokoh-tokoh dan pemimpin kaum Quraisy. Allah tegur sikap seperti itu. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari awal hingga akhir itu terjaga. Adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak mungkin kita sebagai umat Islam memiliki prinsip, tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dan bahasa serta sabda beliau bertentangan sendiri. Itu tidak mungkin. Karena sumbernya sama, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana halnya juga tidak mungkin hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bertentangan dengan Al-Qur'an. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Seorang hamba yang masih punya hati yang baik, akal yang fitrah, bisa menangkap seperti ini. Sumbernya sama, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sumbernya sama. Sehingga tidak mungkin bertentangan satu dengan yang lainnya. Akan muncul pertanyaan, tapi ternyata pada kenyataannya kita menemukan beberapa hadis yang saling bertentangan satu dengan yang lain. Sebagaimana kita bisa mungkin juga bertanya, ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang seolah-olah bertentangan. Atau kita katakan mungkin ada sebuah ayat bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW. Mana yang kita dahulukan? Pemahaman kita yang menyatakan ini bertentangan, ataukah prinsip dasar tadi bahwa karena sumbernya sama, tidak mungkin bertentangan? Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, tentu prinsip dasar ini yang kita pilih. Pertanyaan berikutnya, lalu kenapa seperti ini bertentangan? Jawabannya, ini bertentangan karena keilmuan kita yang kurang. Sehingga kita memahami satu ayat dengan ayat yang lain, pemahaman kita tidak cukup, kita anggap bertentangan, padahal sebenarnya tidak. Sebagai contoh saya berikan, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anil Karim, menjelaskan bahwa orang-orang kafir pada hari kiamat nanti akan dikunci dan ditutup mulut-mulut mereka sehingga tidak bisa berbicara. Al-yauma nakhthimu ala al-sinatihim wa tukallimuna aydihim. Pada hari itu akan kami kunci, akan kami tutup lisan-lisan mereka. Yang berbicara adalah tangan dan kaki-kaki mereka. Allah berfirman tentang orang-orang kafir. Tetapi di dalam ayat-ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa orang-orang kafir berbicara pada hari kiamat. Berbicara di dalam neraka. Wa qala alladziina istakbaru wa qala alladziina istud'ifu. Ayat-ayat seperti ini banyak kita dapatkan dalam Al-Qur'an. Wa qala alladziina kafaru wa nadaw ya maliku liyaqdi 'alaina rabbuk. Ini ucapan-ucapan orang-orang kafir di dalam neraka. Ini contoh sederhana, contoh kecil. Ada ayat yang menjelaskan bahwa orang kafir tidak bisa berbicara. Ada ayat yang menyatakan orang kafir berbicara. Seolah-olah bertentangan. Padahal tidak. Karena pada hari kiamat nanti, kondisi dan peristiwa itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Ada satu saat di mana orang-orang kafir akan ditutup mulut mereka, dikunci, tidak bisa berbicara. Tetapi ada kesempatan berikutnya di mana orang-orang kafir diizinkan dan diperbolehkan untuk berbicara. Sehingga tidak bertentangan ayat ini dan ayat itu. Contoh yang lain misalnya di dalam Al-Quranil Karim disebutkan bahwa satu hari pada kiamat nanti itu seperti 1000 tahun. Waktunya di dunia. Di dalam ayat yang lain disebutkan bahwa satu hari pada kiamat nanti itu selama dan sepanjang 50 ribu tahun. Kan bertentangan, seolah-olah zahirnya seperti itu. Padahal para ulama rahimahumullah menyebutkan bahwa ayat ini tidak bertentangan. Tergantung siapa yang menjalani hari-hari itu pada kiamat nanti. Orang kafir yang dalam keadaan sesak, tersiksa, bersedih, penyesalan, kekecewaan, dan seterusnya, dia akan merasakan satu hari itu panjang sekali. Seperti 50 ribu tahun lamanya. Adapun orang mukmin, orang muslim, sehari pada hari kiamat, itu dianggap cepat dan dirasakan cepat berlalu. Seperti 1000 tahun. Dua contoh ini insya Allah cukup mewakili bahwa di dalam Al-Quran tidak ada satupun ayat yang bertentangan dengan ayat yang lain. Seperti itu juga hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin satu dengan yang lain itu saling bertentangan. Misalnya kita mendapatkan hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa Nabi melarang ziarah kubur. Sementara di sisi yang lain kita juga membaca bahwa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk ziarah kubur. Mana katanya Nabi melarang, ini mengatakan memerintahkan. Ternyata setelah diteliti dan diteliti, memang dulu Nabi melarang. Kemudian setelah itu Nabi menghapus larangan tersebut, kemudian mengizinkan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruhal an. Dulu memang saya larang kalian ziarah kubur, tetapi sekarang ziarahlah ke kubur. Tentu dengan adab-adab ziarah kubur yang diajarkan dan dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis dengan hadis. Al-Quran dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga seperti itu, tidak mungkin bertentangan. Sumbernya sama, yang menyampaikannya pun sama. Yang mengajarkan Al-Quran kepada para sahabatnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang bersabda dan mengucapkan hadis-hadis itu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mungkin bertentangan. Sebagai contoh misalnya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa hurrimat alaikumul mayta innama harrama alaikumul mayta, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuk kalian bangkai. Allah mengharamkan bangkai. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Ibnu Umar menyatakan bahwa ada dua jenis bangkai yang dihalalkan, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Apakah ini kemudian bertentangan? Jawabannya tidak. Satu sama lain justru saling mendukung. Ayat ini justru dilengkapi oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kesimpulannya seluruh bangkai itu diharamkan bagi umat Islam. Hanya ada dua yang dikecualikan, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Ini hanyalah satu contoh. Artinya, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ketika kita harus dihadapkan dalam kehidupan dan kenyataan kita sehari-hari, ada satu dari dua sumber hukum ini, dua sumber hukum Islam yang seolah-olah seakan-akan bertentangan, maka kita bisa menjawab tidak mungkin bertentangan. Kata Imam Muhammad Ibn Khuzaimah rahimahullahu ta'ala, beliau pernah menantang murid-muridnya, coba kalian datangkan untukku dua hadis yang kalian anggap bertentangan, akan aku himpunkan, akan aku gabungkan dan jamakkan untuk kalian. Tidak mungkin dua hadis itu saling bertentangan dengan yang lain. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, beliau bahkan menari-nari dengan pedangnya. Bermain-main dengan pedang. Ketika ditanya, "Kenapa Anda wahai Imam begitu bergembira sekali? Seolah-olah mendapatkan nikmat yang begitu besar," kata beliau rahimahullah, "Karena saya baru saja mendapatkan ilmu menggabungkan dua dalil yang seolah-olah bertentangan." Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Karena sebab itulah kita kaitkan dan kita hubungkan nasihat kematian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau yang berbicara di atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, beliau yang berbicara ala kamalin nushi. Karena beliau benar-benar punya keinginan kuat untuk memberikan nasihat kepada umat. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam berbicara ala kamalil fasahah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan kefasihan. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengalahkan dan membandingi kefasihan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak ada yang mungkin bisa. Karena pada hari-hari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam diutus, pada hari-hari itu masyarakat jahiliyah, terutama orang-orang Quraisy, sangat membanggakan kefasihan. Oleh karenanya para ulama mengatakan salah satu hikmah mengapa mukjizat terbesar yang diberikan Allah untuk Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah Al-Qur'an, adalah untuk mengalahkan dan mematikan kesombongan orang-orang jahiliyah. Ukuran tinggi rendahnya derajat kabilah, keluarga ataupun per individu zaman itu, faktor terbesar untuk menentukannya adalah kefasihan. Siapa yang lebih pandai dan lebih pintar berbahasa, maka dialah lebih tinggi derajatnya dibandingkan orang lain. Maka pada zaman itu adalah zaman keemasan para pujangga, zaman berjayanya para penyair, orang-orang yang pandai berbicara dan bersilat lidah. Bahkan di Ka'bah digantungkan as-sab'ul mu'allaqat, syair-syair zaman jahiliyah. Orang-orang jahiliyah zaman dahulu setahun sekali atau berapa tahun sekali mereka mengadakan sayembara, membuat dan menyusun bait-bait syair. 7 terbaik akan digantungkan di dinding-dinding Ka'bah. Ini sebagai bukti, ma'asyiral muslimin wal muslimat, bahwa zaman itu adalah zaman yang sangat ditentukan sekali derajat seseorang itu dengan kefasihan berbicara. Allah turunkan Al-Quranil Karim untuk menghancurkan kesombongan mereka, Mereka yang menganggap lebih fasih, mereka yang menganggap lebih pintar berbahasa, ketika mereka membaca satu ayat Al-Quran saja, runtuh kesombongan itu. Segera mereka yakin ini bukan kalam manusia. Ini bukan ucapan al-bashar, bukan ucapan manusia biasa. Ini pasti datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang masih punya mata hati di antara mereka. Sahabat yang mulia Dhimad radhiyallahu ta'ala anhu yang disebutkan di dalam riwayat Muslim di dalam sahihnya. Ketika beliau berkunjung ke Mekah pada zaman awal-awal Islam. Sampai di kota Mekah orang-orang kafir Quraisy mengatakan, kamu boleh masuk ke sini. Tapi ingat pesan kami. Jangan engkau ajak bicara Muhammad itu. Loh kenapa? Dia itu seorang penyair. Dia itu seorang tukang sihir. Nah, dia itu orang gila. Jangan dekat-dekat sama dia. Tapi yang diajak bicara bukan orang sembarangan. Dhimad. Yang terkenal juga sebagai seorang pujangga besar di zamannya. Terkenal sebagai seorang penyair. Beliau juga terkenal sebagai orang yang memiliki racikan obat-obatan. Seorang dokter tabib zaman itu. Ya setelah mendapatkan pesan dari orang-orang Quraisy seperti ini. Orang-orang Quraisy pergi. Kata Dhimad di dalam hatinya, buat apa saya takut? Kalau memang dia, si Muhammad itu seorang penyair, saya juga penyair. Kalau dia itu orang gila, mungkin saya bisa sembuhkan penyakitnya. Kalau dia kena sihir, mungkin juga saya akan carikan obatnya. Akhirnya Dhimad radhiyallahu ta'ala mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat itu masih dikenal sebagai Muhammad. Setelah bertemu bercakap-cakap, kata Dhimad, wahai Muhammad, aku ingin mendengar darimu beberapa patah kata. Cukup beberapa patah kata. Karena aku dengar engkau begini, begini dan begitu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Yang sering kita dengar itu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hanya kepada Dia kita memuji. Hanya kepada Dia kita meminta ampun. Dan seterusnya. Kata Dhimad radhiyallahu ta'ala, demi Allah, ini bukan ucapanmu ya Muhammad. Ini bukan ucapan manusia biasa. Artinya pasti datang dari zat yang maha besar dan maha perkasa. Dhimad masuk Islam. Radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga susahnya bukan main orang-orang Quraisy untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah, susahnya bukan main. Kalau kita sekarang di zaman ini kalau suruh mengucapkan kalimat La ilaha illallah kan mudah. Kenapa orang-orang Quraisy diajak mengucapkan kalimat La ilaha illallah berat? Karena mereka sebagai orang-orang Arab sangat memahami apa konsekuensi dari kalimat La ilaha illallah. Konsekuensinya berat. Semua ibadah itu tanpa tertinggal sedikit pun hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Berat. Maka pada zaman itu ma'asyiral muslimin, banyak para sahabat yang dulunya kafir masuk Islam hanya karena mendengar satu dua ayat dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Termasuk rombongan jin yang mereka masuk Islam hanya karena mendengar beberapa ayat yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, kali ini kita akan berbicara tentang kematian dan kita akan berbicara dengan melandaskannya kepada ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, karena berbicara tentang kematian, kita sedang membicarakan sesuatu yang besar. Membicarakan sesuatu yang besar. Karena kita ini juga berasal dari kematian. Kita berasal dari kematian. Fakaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Surat Al-Baqarah. Kenapa kalian kufur? Kenapa kalian ingkar? Dulu kalian mati. Kita pernah mati sekali. Dulu kalian mati. Lalu Allah beri kehidupan sekarang, kehidupan dunia. Setelah itu Allah akan matikan lagi kalian. Kemudian setelah itu Allah akan hidupkan kalian. Dan setelah kehidupan yang kedua, tidak ada lagi kematian. Hanya ada dua kematian dan hanya ada dua kehidupan. Kematian pertama telah kita rasakan. Kehidupan pertama juga sedang kita jalani. Tetapi kematian yang kedua pasti akan datang. Dan kehidupan yang kedua itu tidak ada akhirnya. Selama-lamanya, surga ataukah neraka. Kita berbicara tentang sesuatu yang besar, karena dengan kematian itu, jalan kita yang sesungguhnya akan bisa dipastikan. Jalan kita menuju kebahagiaan yang kekal abadi ke dalam surga, ataukah jalan kita menuju kesengsaraan dan kepedihan yang tiada berakhir, yaitu neraka Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh para ulama dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, menceritakan bahwa ada seorang sahabat dari kalangan Ansar datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Setelah dijawab, orang itu bertanya, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Orang itu bertanya bukan pertanyaan yang biasa. Orang itu bertanya dengan sesuatu yang besar. Ayyul mu'minina afdal? Wahai Rasulullah, siapakah orang mukmin yang paling baik? Yang paling afdal itu siapa ya Rasulullah? Kata Nabi, ahsanuhum khuluqa. Mereka itu, wahai sahabatku, kaum mukminin yang terbaik adalah kaum mukminin yang akhlaknya paling bagus. Qala fa ayyul mu'minina aqyas? Pertanyaan berikutnya, wahai Rasulullah, siapakah orang mukmin yang paling cerdas itu? Kata Nabi, aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'da isti'dadan, ulaikal aqyas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang paling cerdas itu adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan orang yang paling siap untuk menghadapi kematian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulaikal aqyas, ulaikal aqyas. Merekalah orang-orang yang cerdas. Merekalah orang-orang yang cerdas. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan dan contoh bagi kita. Demikian juga para sahabatnya, juga para ulama. Disebutkan ada seorang ulama, setiap kali berjalan, yang dilihat adalah langkah kakinya. Tidak melihat ke kanan, tidak menoleh ke kiri. Apalagi menoleh ke belakang dan melihat ke atas. Yang dilihat adalah ke arah depan sambil melihat kaki kanan dan kaki kirinya. Ketika beliau ditanya, mengapa anda wahai imam, setiap kali berjalan menunduk ke arah kaki, memperhatikan langkah kanan dan kiri? Ulama itu menjawab, karena aku tidak tahu pada langkah manakah hidupku akan berakhir. Pada langkah manakah hidupku akan berakhir. Ada di antara mereka yang setiap kali terbangun dari tidurnya masih kemudian segera teringat, apakah saya masih di alam dunia ataukah sudah berada di alam kematian. Mereka para ulama. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah orang yang paling sering mengingat kematian. Beliau datang ziarah ke kubur Baqi, kuburan para sahabat-sahabatnya, di tengah malam gelap gulita. Beliau mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang di Baqi, dan beliau pun mengingat kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, ketika tiba di ayat-ayat tentang neraka, beliau berhenti menangis. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam menangis karena mendengar bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh para sahabatnya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling sering mengingat kematian. Ketika Rasulullah sakit, Rasulullah mengatakan, muru Abu Bakrin fal yusalli binas. Perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam salat kaum muslimin para sahabat. Aisyah dan beberapa wanita yang lain mengatakan, ya Rasulullah, inna Abu Bakrin rajulun raqiq. Wahai Rasulullah, anda pilih Abu Bakar sebagai imam. Abu Bakar itu orangnya yang lembut hati. Dikit-dikit menangis. Memberatkan jamaah nantinya. Memberatkan jamaah salat. Kata Nabi SAW, inna kunna kasawahib Yusuf. Kalian itu wahai kaum wanita seperti kaum wanita di zamannya Nabi Yusuf AS. Muru Abu Bakrin fal yusalli binnas. perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam salat. Itu pilihan dijatuhkan Rasulullah SAW untuk Abu Bakar Ash-Shiddiq. Dan memang seperti itu. Baru 1-2 ayat, beliau menangis. Lanjutkan lagi 1-3 ayat, beliau pun menangis. Cengeng, bukan cengeng. Menunjukkan kedalaman ilmu Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu ta'ala. Setiap kali beliau baca, beliau bisa tembus sampai dasar yang paling dasar sekalipun tentang makna ayat-ayat itu. Tidak sekedar di lisan dan sampai tenggorokan saja, seperti keadaan kita yang sebenarnya sudah diberitakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti di akhir zaman akan ada orang-orang yang pintar membaca Al-Quran, tetapi tidak akan melebihi kerongkongannya, nggak sampai masuk ke hati, sampai di sini saja, habis suara didengar oleh telinga cukup. Ini Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu ta'ala menangis. Umar yang kita kenal sebagai sahabat yang keras dan tegas, ternyata beliau pun seorang penangis, bukan cengeng. Tapi karena kedalaman ilmu beliau radhiyallahu ta'ala. Salat subuh dikerjakan oleh Umar radhiyallahu ta'ala hanya mengulang-ulang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Ayat ini yang diulang-ulang, belum sampai akhir diulang lagi oleh Umar. Diulang lagi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Surat Yusuf dibaca oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Uthman ibn Affan, beliau menangis sampai membasahi jenggotnya. Bukan derai tangis yang sedikit sampai bisa membasahi jenggot itu. Seakan-akan beliau baru saja mandi. Radhiyallahu ta'ala anhu. Ali ibn Abi Thalib, demikian juga. Dan seluruh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, itu semua akan bisa dialami, akan bisa dirasakan nikmatnya menangis karena mengingat kematian, nikmatnya menangis karena teringat dosa dan kesalahan bagi Allah yang bukakan hatinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang cerdas ya seperti ini. Orang-orang cerdas seperti ini. Pandangannya jauh ke depan. Kadang-kadang kalau kita mengartikan dan mendefinisikan orang cerdas itu adalah orang yang bisa menyelesaikan soal-soal matematika sedemikian rumitnya. Orang yang bisa membuat rencana ke depan ini dan itu. Mengatur. Besok dalam jangka 10 tahun begini, 20 tahun begini, ini begini. Tetapi Rasulullah SAW memberikan keterangan tentang kecerdasan yang hakiki itu seperti apa. Beliau menjelaskan di dalam hadis ini bahwa kecerdasan yang hakiki itu adalah orang yang bisa berpandangan jauh ke depan sampai pada batas akhir kehidupannya, yaitu kematian. Di dalam hadis yang berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi dan yang lain dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istahyu minallahi ta'ala haqqal haya, man istahya minallahi haqqal haya falyahfadz ar-ra'sa wa ma wa'a وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والبلاء ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian benar-benar malu kepada Allah. Orang yang benar-benar malu kepada Allah itu dia bisa menjaga kepala dan apa yang ada di dalamnya. Menjaga kepala dan apa yang di dalamnya. Kesalahan dan dosa yang kita perbuat, kalau mau dibuat prosentase untuk tubuh kita, yang paling terbanyak adalah dari leher ke atas. Bukan begitu? Telinga, mulut, lidah, penciuman, bibir, mata, kemudian pikiran kita, kalau mau dibuat prosentase yang paling baik. Disinilah letak dosa kita. Sumbernya di situ. Maka kata Nabi alaihi salatu wasalam, orang yang malu kepada Allah, dia bisa menjaga kepala dan apa yang ada di dalamnya. Wal yahfazil batna wa ma hawa, dan dia pun bisa menjaga isi perutnya. Hal-hal yang halal, hal-hal yang haram bisa dia pisahkan. Ini haram, tidak. Ini halal, iya. Kemudian kata Nabi, wal yadhkuril mauta wal bala, hendaknya dia ingat kematian Demikian juga hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menginginkan akhirat, tentu dia akan tinggalkan dan jauhkan perhiasan kehidupan dunia. Siapa saja yang bisa mewujudkan hal ini semua, maka dia adalah hamba yang benar-benar malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Kadang-kadang kita malu apabila mengerjakan kejelekan itu kemudian diketahui oleh orang. Jangankan orang banyak, untuk diketahui oleh orang yang paling dekat dengan kita saja, kita berusaha untuk berdusta. Seorang suami sering mengucapkan kata-kata dusta hanya demi mencari ridha dari istrinya, agar istrinya tidak marah, agar istrinya tidak sakit hati. Dusta pun tidak mengapa. Sebaliknya pun sama, seorang istri rela untuk berdusta asalkan suaminya tidak marah. Seorang karyawan bisa saja berdusta, membuat cerita begini dan begitu. Kenapa kamu beberapa hari ini tidak masuk kerja? Oh begini pak, ini, oh gitu ya. Selamat dia. Bisa dia berdusta agar namanya terjaga, agar dia tidak malu. Nah, dan itu pun sudah baik ketika masih ada rasa malu di dalam hatinya. Yang lebih parah lagi adalah ketika seorang hamba sudah tidak punya rasa malu. Ketika dia berbuat jahat, bukannya dia sembunyikan, justru dia ceritakan kesana kemari. Ketika dia berbuat kejelekan, bukannya dia malu dan tutup-tutupi, justru dengan sengaja dia ceritakan kepada yang lain. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang dikatakan Nabi SAW, orang yang tidak mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terang-terangan melanggar aturan Allah. Tidak lagi dia bersembunyi, tidak lagi dia jaga rahasia itu. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Semua umatku ini pasti akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali mujahirin. Mujahirin adalah kelompok tertentu, mujahirin, orang-orang yang melakukan perbuatan secara jihara, terang-terangan. Tahukah kalian apa itu mujahirin? Rasulullah SAW kemudian jelaskan kepada para sahabatnya, orang mujahirin itu salah satu bentuknya ketika dia berbuat maksiat, dia berbuat dosa di malam hari, tidak ada orang yang tahu, hanya dia dan Tuhannya. Ketika malam itu telah berlalu, masuk di siang hari, pagi hari, masih dalam keadaan tidak ada satupun orang yang tahu dia telah berbuat kemaksiatan seperti itu. Malam gelap, malam sunyi, malam adalah tempat orang tidur dan istirahat. Maka siapapun orang per orang bisa melakukan kejahatan, bisa melakukan maksiat. Allah jaga. Tetapi kemudian di pagi harinya dia ceritakan kepada yang lain, tadi malam saya berbuat begini, kemarin saya mengatakan begini, kemarin malam saya lakukan ini. Dia ceritakan kepada orang lain, berbangga dengan dosa yang dia perbuat. Orang seperti ini dikatakan Nabi alaihi salam tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala illa man rahimahullah. Orang yang tidak punya rasa malu. Ini kepada manusia. Lalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala yang pandangannya tidak mungkin lepas barang sedetik. Jangankan manusia yang mukallaf, yang mendapatkan beban syariat, daun yang berguguran, dari daun yang paling kecil hingga yang paling besar, di tempat ini maupun di tengah-tengah hutan lebat, di tempat yang tidak ada manusianya sekalipun, Allah Maha mengetahui ketika daun itu berguguran, karena ilmu Allah Maha luas. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar apa yang diucapkan oleh hambanya. Jangankan yang diucapkan, yang masih belum terucap, yang masih dalam bentuk hadithun nafs, masih tersimpan di dalam dada dan rahasia tersembunyi di dalam hati, itu pun Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Surat Tabarak Al-Mulk. Allah nyatakan, wa asirru qaulakum aw ijharu bih. Silakan kalian berbicara, mau pelan-pelan. Sirriyah aw ijharu bih, atau jahr, terang, jelas. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyatakan Allah maha mengetahui yang rahasia, Allah maha mengetahui yang terang-terangan, bukan. Tetapi Allah sebutkan yang paling dasar lagi. Innahu alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang tersimpan di dalam hati dan dada. Allah di awal ayat memberikan pilihan. Yang semua-semuanya adalah pekerjaan lisan. Bicara, mau pelan, rahasia, terang-terangan, silahkan. Tapi Allah maha mengetahui. Apakah Allah mengetahui yang ini saja? Yang ini pun Allah ketahui. Wa asirru kaulakum awijharubi. Innahu alimum bidhati sudur. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, karena kematian itu pasti datang, kita pun diperintahkan Nabi SAW untuk banyak-banyak mengingat kematian. Kematian itu akan memutus semua jalan kehidupan kita. Kata Nabi SAW, akthiru zikra hazimil ladzat. Banyak-banyaklah mengingat kematian. Karena kematian itu adalah memutus semua kelezatan dan kenikmatan dunia. Apa tujuannya? Kata Nabi, fa innahu lam yadhkurhu ahadun fi dhaikin minal aishi illa wassa'ah wala fi wus'atin aw fi sa'atin illa dhayyaqah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena orang yang mengingat kematian dalam keadaan hatinya sedang sedih, banyak masalah, kalau dia ingat mati justru akan bertambah lapang. Tapi kalau orang yang mengingat kematian itu dalam keadaan lapang, akan mempersempit hidupnya. Apa maksud ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Mengingat kematian itu ternyata bermanfaat kapanpun kondisinya. Mengingat kematian itu pasti memberikan berkah. Yang miskin, yang kaya. Yang sedang senang, yang sedang bahagia. Apapun keadaannya, ketika sendiri dan ketika bersama, mengingat kematian pasti ada manfaatnya. Yang digambarkan Nabi tadi, fa innahu lam yadhkurhu ahadun fi dhaiki minal aishi illa wassa'ahu alaih wa la dzakarahu fi sa'atin illa dhayyaqaha alaih. Tergantung kondisi kita. Kalau kondisi kita sedang dalam keadaan sempit, menderita, ingat kematian. Bahwa sekalipun kita menderita di dunia ini, apapun sulitnya yang kita rasakan di dunia ini, masih belum seberapa dengan kesulitan saat-saat sakaratul maut. Hukuman dan sanksi yang Allah berikan untuk kita di dunia, apapun bentuknya, itu masih belum seberapa, masih ringan jika dibandingkan dengan hukuman Allah subhanahu wa ta'ala setelah mati nanti. Satu sisi saja yang menjelaskan bahwa hukuman apapun dari Allah di dunia masih ringan, karena Allah masih memberikan kesempatan untuk kita memperbaiki diri. Nah, hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari yang paling kecil hingga yang paling besar, itu masih belum seberapa di dunia dengan apa yang akan kita rasakan setelah kematian nanti. Orang yang sedang dalam keadaan senang, biasanya lupa diri, lalai. Biasanya seperti itu. Maka dia butuh mengingat kematian. Karena ketika dia ingat kematian, maka lalai dan lupa tadi menjadi sempit. Akhirnya dia kembali ke jalur, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian juga hadis Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abu Hurairah diceritakan bahwa zaran Nabi sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi fabaka wa abka man hawlahu. Faqala ista'zantu rabbi fi an astaghfira laha falam yu'zan li wa ista'zantuhu fi an azura qabraha fa adhina li fazuru al-qubur fa innaha tudzakkiru al-maut. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ingin ziarah ke kubur ibunya, tetapi kemudian beliau menangis. Sampai-sampai sahabat yang ada di sekitar Nabi juga ikut menangis. Sebelum sahabat bertanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kenapa beliau menangis. Tadi saya minta izin kepada Allah untuk memintakan ampun kepada ibuku, untuk ibuku. Tetapi aku tidak mendapatkan izin karena ibu beliau meninggal dalam keadaan kafir. Tidak boleh kita mendoakan orang kafir. Nabi saja dilarang. Kalau jelas orang itu adalah orang kafir, meninggal sebagai orang kafir, tidak boleh didoakan. Ibu, wah apa kita tega mengatakan ibu Nabi Muhammad kafir? Harus tega. Jangankan kita, Nabi Muhammad sendiri sudah menyatakannya. Ayah Nabi Muhammad itu mukmin, masuk ke dalam surga. Jangan bilang masuk neraka. Apa kamu tega? Mana cintamu kepada Rasul? Tega kamu menyakiti hati Rasul dengan mengatakan ayah Rasul itu di dalam neraka. Itu sudah diucapkan dan disabdakan sendiri oleh Rasul, anaknya. Tapi bukan kemudian sehari kita bilang ayah Nabi dalam neraka, ayah Nabi. Enggak, cukup kita mengetahui dan meyakini bahwa orang tua Rasulullah SAW meninggal dalam keadaan kafir, sehingga ada di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang menyatakan Nabi. Beliau menangis karena minta izin kepada Allah agar diperbolehkan memintakan ampun untuk ibunya, tetapi tidak diizinkan Allah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian aku minta izin kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk sekedar ziarah saja, sekedar ziarah saja, dan Allah pun mengizinkannya. Sekedar ziarah, tidak mendoakan, sekedar melihat kubur. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, fazurul kubur fa innaha tudzakirul maut. Maka kalian pun ziarahlah ke kubur, karena ziarah kubur itu akan mengingatkan kepada kematian. Sehingga ketika ada peristiwa kaum muslimin ataupun muslimah yang meninggal dunia, nah, jangan merasa rugi apabila kita memanfaatkan waktu. Bukan kehilangan waktu. Bukan kehilangan waktu. Waktu yang kita berikan untuk ikut mengurus, bukan cuma ikut ngurus, membantu keluarga menata kursi dan lain sebagainya, tetapi kita manfaatkan momen orang meninggal itu sebagai momen terbaik bagi kita melihat secara nyata, seperti itulah saya nantinya. Seperti itulah saya nantinya. Nah, ikut mensolatkan. Jangan cuma duduk-duduk di luar, jadi among tamu. Ikut panitia, pengurus, dan segala macam. Tapi ketika ada tamu datang, lah panjenengan sampun sholat, malah dereng mas. Bayangkan, tetangganya sendiri malah belum mensolatkan. Ketika ditanya kok belum mensolatkan, belum tahu cara sholat jenazah mas. Masya Allah. Begitu penting kita mensolatkan jenazah saudara kita, muslim, muslimah. Selain kita laksanakan perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa membayangkan secara langsung, besok saya ini begini juga, dengan kain kafannya, terbujur kaku, tidak bisa berbuat apa-apa, sudah tinggal jasad saja yang tersisa. Ketika orang berebutan mengangkat keranda atau mengangkat tempat jenazahnya, ikut berusaha, meskipun sedetik dua detik. Selain kita ingin melaksanakan syariat Nabi yang memerintahkan untuk tasyi'ul janazah, menyertai jenazah orang, kita pun bisa membayangkan besok saya pun akan dipanggul. Sampai di kuburan juga bukan cuma ngerokok di belakang ini, ngobrol, ketawa, ketiwi. Ini peristiwa yang besar kok malah kita cuma di belakang, ngobrol sana kemari, tertawa, bercanda. Manfaatkan momen itu untuk mengingat, ini kita sedang di kuburan. Kita bisa bayangkan besok pun saya akan begini, bisa akan begitu. Melihat anak-anaknya yang masih kecil mungkin, atau orang tuanya karena masih hidup, atau mungkin keluarganya. Ingat juga bahwa istri kita, anak kita, orang tua kita, sahabat dan teman-teman kita, suatu saat pun mungkin akan menangis, alhamdulillah. Mungkin karena rasa cinta mereka. Nanti kan kita akan bahas apa hukum menangis begitu ketika mendengar berita kematian. Mungkin mereka juga akan menangis dan bersedih ketika kita meninggalkan mereka. Ingat, itu dibayangkan, bukan hanya dilewati begitu saja momen seperti ini. Nah, kita tinggalkan kuburan bukan cuma reng bablas ngebut lagi misalnya karena naik motor sendiri, bukan. Tapi ingat dan bayangkan juga, besok pun saya akan begini. Ditinggalkan sendiri. Menghadapi para malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada teman dalam sepi. Tidak ada teman di dalam kubur. Hanya amalan kitalah nanti yang akan menemani di dalam kubur. Nah, momen seperti ini harus diambil ibrohnya, pelajarannya. Bukan cuma sekedar seremonial, cuma acara biasa, formalitas. Kirim karangan bunga, misalnya. Bukan karangan bunga yang diinginkan. Yang diinginkan oleh syariat Islam adalah bagaimana kita mengambil pelajaran agar kita bisa lebih mempersiapkan diri. Orang yang sering mengingat kematian, ma'asyiral muslimin wal muslimat, itu ada tanda-tandanya. Tanda kalau orang itu sering mengingat kematian, itu hatinya lembut. Dinasihati penak. Tapi kalau orang itu dinasihati susahnya bukan main. Bisa kita pastikan orang itu jarang mengingat kematian. Orang yang sering ingat kematian, ingat mati, berusaha mengingat persiapan apa yang bisa dia lakukan untuk menghadapi kenyataan kematian. Ketika dibacakan ayat, bacakan hadis, dinasihati, itu bisa meresap di dalam hatinya. Bagaimanapun juga, ma'asyiral muslimin, mati itu pasti datang. Kematian itu pasti datang. Tidak akan mungkin kita bisa menghindar. Semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, li kulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah menyatakan dalam ayat ini, setiap umat itu ada ajalnya. Setiap manusia itu ada batas akhir hidupnya. Kalau sudah datang batas akhir hidupnya, tidak mungkin ditunda, diundur, atau dipercepat. Tidak mungkin itu. Para malaikat Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat, ketika malaikat itu mencabut nyawa manusia, Allah sebutkan di akhirnya, wahum la yufarritun. Para malaikat itu tidak mungkin salah. Begitu. Semua orang itu sudah ada ketentuannya. Maka sangat menyedihkan kalau kita mendengar ada orang meninggal, kemudian istrinya, ibunya, anaknya teriak-teriak, ya Allah, kenapa anak saya yang diambil? Ya Allah, kenapa suami saya yang diambil? Saya pernah beberapa kali mendengar kata-kata seperti itu. Kita bisa memaklumi, mungkin karena saking sedihnya sampai hilang akal. Mungkin sampai berbicara dia sendiri tidak sadar apa yang dia ucapkan. Tetapi itu kan hasil. Sampai dia mengucapkan kata-kata seperti itu kan hasil dari keyakinan dia sebelumnya. Kalau orang itu sudah dari awal punya keyakinan bahwa Allah itu yang menentukan ajal setiap makhluk. Ketika dia mendengar, menyaksikan, bahkan dia mengalami sendiri. Ada orang yang dia cintai meninggal dunia. Tidak akan terucap kata-kata seperti ini. Kematian itu pasti datang. Hari ini, besok, lusa. Siapapun di antara kita. Dan itu pun sebenarnya sudah kita rasakan dan kita saksikan. Orang-orang yang dulunya mungkin dekat dengan kita. Orang tua kita, mungkin ayah kita. Ibu kita. Istri kita, kakak kita, adik kita. Siapapun dia, orang yang dekat dengan kita. Pernah kita bisa belajar bahwa mereka pun iya betul sudah tiada. Mau kemana kita bersembunyi? Dimanapun kita bersembunyi, di situ di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah mungkin kita bisa bersembunyi ke suatu tempat di luar garis kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak mungkin. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 78, Aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyada. Allah sebutkan dalam ayat ini, dimanapun kalian berada, yudrikkumul maut, yang namanya kematian itu pasti akan datang menemui kalian. Walau kuntum fi burujin musyayyada, meskipun kalian berada di dalam benteng-benteng yang kokoh. Karena kematian itu tidak bisa dihindari. Kematian itu tidak bisa dilawan. Nah, kalau sudah tiba datangnya, saatnya, maka harus datang. Tapi Nabi Musa, katanya ada hadis yang sahih menyebutkan Nabi Musa, malaikat maut datang ingin mencabut nyawa Nabi Musa, malah ditampar Nabi Musa. Kata Nabi Musa, ini bukan saatnya saya mati. Begitu. Ini gimana? Ya memang seperti itu, belum saatnya. Tapi untuk menunjukkan bahwa itulah kekuatan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ada orang mati hidup lagi, ya berarti memang belum mati dia. Belum saatnya. Disebutkan dulu ada seorang raja. Nah, dia tidak ingin mati. Dia perintahkan sebagian pasukannya untuk mencari sebuah tempat yang paling aman sehingga bisa terhindar dari kematian. pasukannya mencari, dapatlah sebuah pulau, dibangun benteng-benteng yang kokoh, dijaga sehingga musuhnya tidak mungkin masuk ke situ, binatang buas, semua hal-hal yang bisa menyebabkan kematian itu dijauhkan. Hidup di situ enak. Itu segala sesuatunya terjaga, keamanannya bagus, luar biasa sempurna. Akhirnya matinya kenapa? Hanya karena mengambil pisau yang tajam dari atas kotak lemari di atasnya, kemudian dia terjatuh, pisau itu kemudian menusuk jantungnya. Tidak mungkin orang itu bisa lari dari kematian. Nah, tidak mungkin orang bisa lari dari kematian. Kata Allah, walau kuntum fi burujin musyayyadah, meskipun kalian berada dalam benteng-benteng yang kokoh, tidak mungkin. Setiap yang bernyawa pasti mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti merasakan kematian. Setiap jiwa pasti merasakan kematian. Yang punya jiwa pasti mati. Bahkan orang yang paling kita cintai, orang yang sangat kita sayangi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun merasakan kematian. Tidak ada yang luput. Hanya saja cara kematiannya, kemudian rasa dari kematian itu berbeda-beda. Orang yang mukmin tentu mudah. Orang yang mukmin tentu ringan. Orang yang kafir sulit, berat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah merasakan itu semua. Abu Bakar As-Siddiq turun dari rumah beliau yang di ketinggian kota Madinah. Ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, sementara sahabat ribut di dalam masjid. Sebagian mempercayai Nabi Muhammad meninggal, yang lain mengatakan tidak mungkin Nabi Muhammad meninggal. Bahkan yang menyatakan itu adalah Umar bin Khattab, orang terbaik kedua setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan setelah Abu Bakar As-Siddiq. Umar dengan menghunus pedangnya mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad meninggal akan aku penggal kepalanya. Tidak ada yang berani, tutup mulut semua. Siapa yang berbicara Muhammad meninggal akan aku penggal kepalanya. Karena kesedihan yang membuat Umar mengatakan seperti itu. Karena kesedihan. Karena kecintaan beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan karena beliau tidak percaya kematian. Bukan karena Umar tidak mempercayai Nabi Muhammad alaihi wasallam telah meninggal, bukan. Tapi itu karena kesedihan yang dirasakan beliau karena besarnya kecintaan Umar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga bisa mengatakan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Kita pun seperti itu. Tapi Abu Bakar dengan tenangnya datang ke kamar Rasulullah, dibuka dahi beliau, dicium sambil menangis. Kemudian Abu Bakar masuk ke masjid, di situ para sahabat sudah berkumpul banyak. Kata Abu Bakar kepada Umar, diam wahai Umar. Tapi Umar tetap berbicara terus. Akhirnya Abu Bakar mengatakan, sudah yang pengen ikut saya. Akhirnya Umar ditinggal sendiri. Tidak ada yang mengikutinya, tidak ada yang mendengarkannya. Tinggal Abu Bakar. Kata Abu Bakar dengan tenang, radhiyallahu ta'ala anhu, umat terbaik Abu Bakar As-Siddiq, dengan tenang mengatakan, man kana ya'budu Muhammadan fa innahu yamut, wa man kana ya'budu Allah fa innahu hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah kepada Muhammad, beribadah kepada Muhammad, ketahuilah Muhammad sudah meninggal. Tapi barang siapa yang beribadah dan menyembah kepada Allah, maka Allah adalah zat yang maha hidup, tidak meninggal. Allah berfirman, afa immata au kutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah kalau Muhammad itu mati, meninggal, wafat, atau dia terbunuh kemudian kalian kembali kafir, meninggalkan agama yang diwariskan Nabi? Umar kemudian langsung terduduk sambil masih memegang pedangnya, seakan-akan lutut, kedua lutut beliau lepas, dan menangis, demi Allah, seakan-akan aku baru saja mendengar ayat itu. Padahal ayat ini yang dibacakan Abu Bakar Siddiq adalah ayat yang sudah dihafal oleh sebagian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun para ulama menjelaskan, ternyata sikap Umar seperti itu hikmahnya besar. Sikap Umar seperti itu. Kenapa? Sikap Umar yang mengancam siapapun yang mengatakan Muhammad meninggal akan aku penggal lehernya, itu bisa memutus informasi. Sehingga informasi Nabi Muhammad alaihi wasallam itu meninggal masih sebatas sahabat yang ada di masjid dan sekitarnya. Belum sampai keluar. Sampai datangnya Abu Bakar As-Siddiq menenangkan, menenteramkan. Sehingga yang mendengar berita Nabi Muhammad meninggal, setelah mendapatkan keterangan dari Abu Bakar Siddiq bahwa Nabi benar-benar meninggal dalam keadaan tenang dan tenteram. Bisa dibayangkan kata para ulama, seandainya Umar tidak mengambil sikap seperti itu, kemudian berita begitu cepat menjalar sampai kepada orang-orang munafikin, didengar orang-orang Yahudi, didengar orang-orang luar Madinah yang masih kafir, mungkin mereka bisa melakukan sebuah gerakan untuk menghancurkan dan mengacau barisan kaum muslimin. Mungkin Umar sudah meninggal, tapi Umar menahan, jangan sampai mengatakan Muhammad meninggal, awas. Sehingga orang tidak berani cerita kalau Nabi Muhammad sudah meninggal, sampai datangnya Abu Bakar Siddiq, pemimpin yang telah ditunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Nabi Muhammad. Siapapun di antara kita pasti bersedih. Siapa yang tidak bersedih ayah kita meninggal? Orang yang paling dekat dengan kita, orang yang mendidik kita, sekian banyak kenangan kita bersama ayah. Siapa yang tidak menangis ketika mendengar ibunya yang merawat, mengandung, menyusui, membesarkan, merawatnya, kemudian meninggal dunia? Siapa yang tidak bersedih? Siapa yang tidak menangis kalau istrinya orang yang paling dia cintai, bahkan dia katakan tidak ada cinta selain untuk istriku? Apa ada wanita seperti istriku? Meninggal kemudian dia menangis bersedih. Suaminya, anaknya, satu-satunya anak yang dia punya. Tetapi itu masih belum seberapa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang terkena musibah kematian, falyadhkur bi, hendaknya dia ingat kembali tentang kematianku, kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kematian orang-orang dekat kita, ayah kita, ibu kita, kakak adik kita, kakek nenek, pasangan hidup kita, anak kita, itu masih belum seberapa. Meninggalnya mereka masih belum sebanding dengan kesedihan umat Islam dengan meninggalnya Rasulullah. Dengan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahyu terputus. Dengan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebaikan dari langit itu sudah putus, yang berupa wahyu dan risalah. Kalau kebaikan dari langit tetap terus sampai akhir zaman, tetapi yang saya maksud kebaikan terputus itu adalah wahyu dan risalah. Seperti yang dialami oleh Abu Bakar Siddiq dan Umar ketika mereka menjenguk ibu susuan Ummu Aiman, ibu yang selalu merawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat kecil. Ketika mereka datang ke rumah Ummu Aiman, mereka menangis. Kata para sahabat yang hadir saat itu, kenapa ya Abu Bakar engkau menangis? Apakah engkau teringat Rasulullah? Ingat bahwa apa yang didapatkan Rasulullah saat ini di sisi Allah itu lebih baik daripada beliau hidup saat ini. Itu sudah pilihan Nabi. Kata Abu Bakar, demi Allah aku menangis bukan karena itu. Aku menangis karena wahyu itu telah terputus. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau adalah orang yang paling besar pahalanya di dalam menghadapi kematian. Mengapa? Karena orang-orang yang paling dicintai dan paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal pada saat beliau masih hidup. Hanya Fatimah, istri beliau Khadijah yang paling dicintai, meninggal saat beliau masih hidup. Dua putri dan satu putra Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal pada saat beliau masih hidup. Besar pahalanya. Dan sungguh besar pahala orang yang mampu bersabar ketika melihat orang yang dicintainya itu meninggal dunia, lalu dia bersabar. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Al-Mu'minun, ma'asyiral muslimin, ayat 12 hingga ayat yang ke-16. Allah subhanahu wa ta'ala menyingkat penjelasan tentang kehidupan manusia, yang Allah jelaskan dengan panjang lebar dalam ayat-ayat yang lain. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 hingga 16. Allah menceritakan tentang proses penciptaan manusia. Dari satu tahap ke tahap yang berikutnya. Walakad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فكسونا العظام لحما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. Allah jelaskan dalam ayat-ayat ini, sungguh kami telah menciptakan manusia awal muasalnya dari tanah, dari Nabi Adam alaihissalam. Kemudian kami ciptakan manusia setelahnya dalam bentuk air mani. di dalam qararin makin, tempat yang kuat yaitu rahim seorang wanita. Setelah itu kami jadikan nutfah itu menjadi segumpal darah kemudian mudghah terus. Fakasaunal idhama lahma, tulang kemudian tulang itu dibalut dengan daging terus. Nah, banyak ilmuwan-ilmuwan barat masuk Islam. Mereka yang meneliti tentang perkembangan bayi dan janin. Banyak, bukan satu dua, banyak di antara mereka masuk Islam. Karena mereka meneliti perkembangan janin dari umur sekian, terus diperhatikan. Sampai anak itu besar dan siap untuk dilahirkan. Kemudian mereka baca ayat-ayat seperti ini, masuk Islam. Demi Allah, sebelum kita meneliti seperti ini, sebelum ada alat-alat seperti ini, USG dan sebagainya, Al-Quran telah berbicara. Proses perkembangan janin tadi, semuanya. Bahkan anak laki-laki, anak perempuan, kemiripannya kepada ibu, kemiripannya kepada laki-laki, itu semua sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana usaha yang bisa dilakukan, bukan bisa dipastikan. Apa usaha yang bisa dilakukan oleh orang untuk pengin punya anak laki-laki, bukan pengin punya anak perempuan, itu sudah dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian menjadi janin positif hamil, janin terus sampai menjadi manusia. Kemudian dari menjadi manusia, dari lemah, kuat, lemah lagi, kuat lagi, lemah, sampai akhirnya menjadi pikun, kemudian meninggal, yang itu diteliti oleh ilmuwan-ilmuwan tersebut. Sebagian di antara mereka masuk Islam setelah membaca ayat-ayat ini. Oh, ternyata Al-Quran sudah menjelaskannya. Sebelum ayat, sebelum alat-alat seperti ini ditemukan. Subhanallah. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Allah langsung sebutkan. Thumma innakum ba'da dhalika lamayitun. Kemudian setelah itu, wahai manusia, kalian akan mati. Thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Kemudian hari kiamat nanti kalian akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kalian perbuat di dunia. Sehingga kematian itu pasti. Waja'at sakratul mauti bilhaq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Allah berfirman dalam surat Qaf, waja'at sakratul maut bil haqq. Dan datanglah sakarat maut bil haqq, dengan membawa kebenaran. Dzalika ma kunta minhu tahid. Itulah yang selama ini kalian berusaha hindari. Nah, aku ingin hidup 1000 tahun lagi, kata seorang penyair negeri ini. Nah, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani mengatakan, lau yu'ammaru alfasanah, seandainya dia diberi umur dan usia 1000 tahun, wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi an yu'ammar. Allah subhanahu wa ta'ala bantah keinginan dan angan-angan seperti itu. Umur panjang itu tidak bisa menyelamatkan dia dari neraka. Sekedar umur panjang saja. Berbangga, wah mbahku saya itu 120 tahun. Bangga sekali. Apakah kemudian kalau sudah umur 120 tahun dia akan selamat dan bahagia? Bukan. Karena pilihannya ada dua. Orang yang dipanjangkan umurnya, dia akan lebih berbahagia. Lebih dari 60 tahun yang dikatakan Nabi, umur umatku hanya sampai 60. Tapi ada yang lebih dari 60? Iya, benar ada. Tetapi pilihannya ada dua. Umur itu adalah tambahan dari Allah subhanahu wa ta'ala agar dia bisa menambah kebaikan. Ataukah justru umur itu adalah siksa dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia semakin tersiksa hidup di dunia ini. Nah, itu pun kembali dengan sebab amalan-amalan yang telah dia perbuat. Kematian itu ma'asyiral muslimin adalah rahasia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana kita akan mati, di mana kita akan dikuburkan. Itu sudah kita lihat sendiri. Kita saksikan sendiri. Orang meninggal ternyata bukan di tempat dia bekerja. Orang meninggal bukan di tempat dia tinggal. Orang meninggal dikuburkan di tempat yang jauh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Luqman, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدَى وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتٌ. Tidak ada satupun jiwa, kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam firmannya ini, yang bisa memastikan apa yang akan dia perbuat besok. Tidak ada yang bisa memastikan besok, punya rencana agenda ini dan itu. Tetapi pasti ada perbedaannya. Selisih waktu sekian seperdetik. seharusnya tidak kesini. Ini di luar rencana dan agenda kita. Kadang-kadang mungkin kita perlu melakukan seperti itu. Coba. Nanti malam misalnya, susun serapi-rapinya, sedetail-detailnya. Apa yang akan saya perbuat besok dari jam 6 pagi sampai jam 12. Jangan sampai 2 tahun ke depan, terlalu lama. Cukup susun rencana dari jam 6 sampai jam 12. Per menitnya, jam 6 saya akan begini-begini. Akal kita gak nyanda. Ya kalau kita buat agenda dan rencana kan cuma rencana besar. Besok saya akan begini. Besok saya akan ke kecamatan buat KTP. Sudah gitu aja. Tapi kita tidak tahu jam berapa ini dan segala macamnya. Taruhlah jam 8. Tip. Berangkat sampai kecamatan jam berapa. Tidak ada yang bisa yang tahu. Itu firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Dan tidak ada satupun jiwa yang mengetahui di manakah. Di bumi mana dia akan meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan sesungguhnya Allah idza arada biqabdi 'abdihil, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah punya kehendak untuk mewafatkan seorang hambanya, Allah akan ciptakan sebab hamba itu menuju tempat dia akan meninggal dunia. Yang kalau kebiasaan kita mengatakan itu sudah firasat dan segala macam, sudah dilarang misalnya. Dilarang, tapi kok tetap berangkat juga? Sudah Allah tetapkan, itulah sebabnya. Nah, dia sebelum meninggal mengatakan kata-kata seperti ini, kata orang firasat. Tapi itu sudah terjadi. Allah subhanahu wa ta'ala pasti siapkan dan ciptakan sebabnya menuju kematian dan di tempat manakah dia akan mati. Masyaallah muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat kita mendengar berita kematian orang yang kita cintai, dan ini pun harus menjadi pesan dari kita untuk keluarga kita. Apabila suatu saat nanti saya mati, saya meninggal dunia, bersabarlah. Kapan bersabar itu harus dikerjakan? Pada saat pertama kali mendengar kematian itu. Bukan sehari, dua hari setelahnya. Setelah ketika mendengar nangis, menangis, raung-raungnya. Bukan. Nabi SAW di dalam hadis Anas Ibnu Malik pernah melihat seorang wanita menangisi bayinya yang meninggal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah engkau kepada Allah dan sabar. Wanita itu karena saking sedih dan menangis mengatakan, "Wama tubali bi musibati?" Apa urusanmu dengan musibah yang aku rasakan ini? Ini Rasulullah dibegitukan sama seorang wanita. Falamma dhahaba qila laha innahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah pergi meninggalkan si wanita itu, ada sahabat yang menyatakan, tadi itu Rasulullah yang beri nasihat untuk kamu. Kaget si wanita itu. Akhirnya wanita itu segera mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata wanita itu, "Ya Rasulullah, inni lam a'rifka." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tadi tidak mengenali Anda. Kata Nabi mengingatkan, innamas sabru indas sadamatil ula. Hakikat sabar itu dikerjakan dan dilakukan ketika awal kali mendapatkan musibah. Bukan hari ini dapat berita kematian, hari ini menangis, meratap, akhirnya ibadahnya ditinggalkan, kata-katanya tidak baik, tidak diridhai Allah. Hari kedua seperti itu, hari ketiga baru bilang, aku akan bersabar. Sudah telat. Karena hakikat sabar itu justru pertama kali ketika kita mendengar berita. Itu akan terlihat, disaksikan. Orang yang memang punya jiwa penyabar dan yang bukan. Orang yang punya jiwa penyabar dalam keadaan apapun, mendapatkan berita sesulit apapun, dia akan terlihat tenang. Ya. Anakmu meninggal. Misalnya, anakmu meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah. Ala kulli hal. Apapun keputusan dari Allah, ada hikmahnya. Apapun keputusan dari Allah, itu pasti ada manfaatnya. Sekarang saya ketahui, ataukah tidak saya ketahui. Apalagi misalnya bayi, anaknya masih bayi. Alhamdulillah, karena itu adalah modal besar di surga nanti. Punya anak yang meninggal belum usia baligh, masih meninggal di atas fitrah. Alhamdulillah. Kan begitu. Alhamdulillah. Anaknya meninggal, anak satu-satunya. Ada kejadian seperti itu, wah meraung-raung. Segala macam. Padahal anak itu sudah ditunggu. Kami menikah 7 tahun, 8 tahun enggak punya anak, sekali punya anak baru masih SD kelas 1 sudah meninggal misalnya. Menangis, menangis, menangis, nangisnya. Tapi seorang mukmin, seorang muslim punya ketetapan hati, itu sudah ditakdirkan Allah. Sebelum kita punya anak, sebelum anak itu menjadi janin, Allah sudah mengetahui. Allah sudah menentukan bahwa kita nantinya akan punya anak dan kita nantinya pada umur sekian anak kita akan meninggal dunia. Mungkin saja. Berprasangkalah baik. Mungkin saja. Kalau anak itu masih hidup, anak itu durhaka kepada kita seperti bagaimana? Berprasangka baik seperti itu kepada Allah. Mungkin kalau anak itu besar nanti, sementara kita tidak mampu mendidiknya, kalau dia jadi penjahat, kalau dia jadi orang buruk, kita pun terkena akibatnya. Mungkin karena kita belum siap mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya jangan bilang seperti itu kepada orang yang baru saja dapat musibah, ditampar nanti. Kita ceritakan seperti itu kan karena kita dalam posisi belajar, kan begitu. Si belajar. Tapi kalau ada kejadian nyata seperti itu, misalnya akan kita hadapi, ya jangan terus, wah aku dengar dari ustaz gitu kok. Ibu enang sudahlah, Bu. Sesone anu alhamdulillah wae. Nek anak masuk gede malah jadi penjahat piye? Wah. Ya enggak seperti itu. Penerapan dan praktek ilmunya tidak seperti itu, ya tetap dinasihati sabar. Setelah suasananya tenang, sudah nampak ceria, sudah bisa diajak berbicara, kita bisa menyampaikannya kan itu agar lebih tenang lagi hatinya. Begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah kok anaknya Ibrahim alaihi salam meninggal dunia, kan begitu ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, cucu beliau pun meninggal sallallahu alaihi wasallam, cucu beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal, disebutkan di dalam hadis muttafaqun alaihi riwayat Muslim, lafadznya lafadz Muslim, dari sahabat Usamah bin Zaid. Kata Usamah, kunna indan nabi sallallahu alaihi wasallam fa arsalat ilaihi ihda banatihi tad'uhu wa tukhbiruhu anna sabiyan laha aw ibnan laha fil maut, faqala lir rasul irji ilaiha fa akhbirha anna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma famurha faltasbir wal tahtasib. Kata Usama bin Zaid, kami pernah satu majlis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk bareng bersama Nabi, diskusi, membicarakan sebuah kepentingan. Tiba-tiba datang orang menyampaikan pesan dari salah seorang putri Nabi bahwa cucunya, cucu Nabi, anak dari putri itu sedang menghadapi sakaratul maut. Nabi dengan tenang mengatakan kepada utusan itu, irji ilaiha. Sekarang kamu kembali kepada dia, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang memberikan pelajaran buat sahabat dan buat kita semua untuk tenang menghadapi kematian dan saat-saat serta berita kematian. Nabi tanamkan prinsip. Kata Nabi, sampaikan kepada dia, anna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib. Ini prinsip. Sampaikan kepada dia bahwa apa yang Allah ambil adalah miliknya, milik Allah. Apa yang Allah berikan juga milik Allah. Dan segala sesuatu bagi Allah itu sudah ada batas waktunya. Perintahkan bersabar, perintahkan mengharap pahala dari musibah itu. Seorang mukmin kalau sudah dipenuhi dengan keyakinan seperti ini, hatinya penuh dengan hiasan anna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta, hatinya tenang. Itu kan sudah kita sering ucapkan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Apa makna dan kandungan dari kata-kata seperti ini? Kita ini semua milik Allah, dan kita semua pun akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Talhah radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat Nabi, punya anak sakit-sakitan bernama Abdullah. Beliau punya kebiasaan berburu. Istrinya bernama Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha. Suatu hari ketika Abu Talhah ingin berburu, beliau berpesan kepada istrinya, jaga baik-baik anak kita. Abu Talhah berangkat berburu. Setelah berangkat berburu, Abdullah anaknya itu meninggal dunia. Kata Ummu Sulaim kepada keluarganya, jangan ceritakan kepada Abu Talhah kalau putranya meninggal. Harus saya sendiri yang menyampaikannya. Kalian tidak boleh menceritakannya. Iya. Sore menjelang malam, Abu Talhah kembali. Ummu Sulaim menyiapkan makanan hidangan, bersolek, berhias secantik-cantiknya. Radhiyallahu ta'ala anha. Tenang. Tenang. Jadi seakan-akan Abu Talhah tidak merasakan ada kematian yang baru saja terjadi setelah ditinggalkan pergi. Ummu Sulaim berusaha mengkondisikan keadaan rumah seakan-akan tidak ada peristiwa meninggalnya anak. Dilayani, dihidangkan semua. Sampai malam. Abu Talhah bertanya, bagaimana keadaan anakku? Kata Ummu Sulaim, sekarang dia lebih baik. Jawaban siapa itu? Ummu Sulaim, seorang istri yang tangguh. Seorang istri yang kokoh. Seorang istri yang masya Allah, wanita seperti ini. Bukannya menangis meraung-raung, piye pak, anae pak. Misalkan gitu. Ya jarang sih wanita seperti ini. Bahkan mungkin, oh anaknya meninggal, oh malah koyo ngono. Tapi lihat keilmuan Ummu Sulaim. Karena itu adalah anak pertama mereka. Anak pertama mereka. Ummu Sulaim seorang janda. Anak pertama dari Abu Talhah. Kalau anak yang lain dari istri yang pertama, dari suami yang pertama ada Anas bin Malik itu. Disiapkan masakannya. Nah, berbeda dengan, maka kita pun harus punya kesempatan untuk mendidik istri-istri kita menjadi wanita yang tangguh, tabah, sabar. Begitu. Abu Talhah makan malam segala macam. Anakku gimana? Sekarang dia lebih baik, biasa. Sampai malam akhirnya, karena Ummu Sulaim telah bersolek, berhias cantik-cantiknya, maka terjadilah apa yang terjadi. Kan begitu. Pada saat pagi hari, setelah selesai proses hidangan makan malam, kemudian kegiatan malam, gitu. Baru Ummu Sulaim bertanya kepada Abu Talhah, berbicara, wahai suamiku, menurut pendapatmu bagaimana? Kalau ada orang punya barang, dititipkan ke sebuah kaum. Dititipkan ke sebuah kaum. Setelah sekian lama, orang itu ingin meminta kembali titipan itu. Ini cara Ummu Sulaim menyampaikan berita kepada suaminya. Apakah boleh kaum itu menahan dan melarang? Kata Abu Talhah, enggak boleh. Enggak boleh seperti itu. Wong itu milik orang itu. Nah, anakmu sudah diambil Allah Subhanahu wa taala. Abu Talhah, baru kamu sekarang ceritakan kepada saya setelah saya melakukan seperti ini, seperti ini. Tapi terus gak langsung marah, bukan ditampar segala macam. Saya akan temui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan begitu. Temui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ceritakan. Rasulullah malah tertawa. Semoga Allah berkahi malammu semalam. Setelah itu Ummu Sulaim hamil lagi, punya anak, dan didoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anak turunan dari Abdullah yang kemudian lahir itu adalah anak-anak yang saleh. Tidak ada satupun yang tidak saleh. Semuanya saleh. Insyaallah. Jadi bukan lihat suaminya datang sumpah, tapi ada cara penyampaian seperti itu. Sama juga misalnya seorang dokter punya profesi dokter, ketika mendapatkan pasien yang telah meninggal, harus ada cara yang baik untuk menyampaikan ke pihak keluarga. Bukan langsung bapak jenengan meninggal. Ya bukan seperti itu, silakan duduk, panggil, kan gitu, dikondisikan dulu. Ya sabar pak, kami sudah berusaha, kan begitu. bukan langsung wah bapaknya meninggal. Enggak seperti itu. Harus ada alurnya, kan begitu. Ya bukan cuma berita meninggal, bukan cuma berita kematian. Dalam segala hal yang bisa membuat orang kaget, sampaikan dengan perlahan, sedikit demi sedikit. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar cucunya dalam keadaan sakaratul maut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru mengatakan, kembali kepada putriku, sampaikan saja kepada dia, yakinlah bahwa Allah ya, apa yang Allah beri itu memang miliknya. Kalau Allah ambil itu juga miliknya. Segala sesuatu sudah ditentukan batas waktunya. Harus dia bersabar, harus dia mengharap pahala. Ketika utusan itu pulang, tidak berapa lama kemudian datang lagi menemui Nabi. Kata utusan itu, innaha qad aqsamat la ta'tiyannaha. Kata utusan itu, wahai Nabi, putri Anda bersumpah, Anda harus mau datang menemui dia. Setelah bersumpah, barulah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bangkit berdiri, ditemani beberapa sahabat seperti Usama bin Zaid, Sa'ad bin Ubadah, Mu'ad ibnu Jabal, sampai di rumah putrinya. Rufi'a ilaihi sabiyu wa nafsuhu taqa'ka'u ka'annaha fi shannatin fafadat 'ainahu. Setelah sampai di rumah putrinya, anak atau cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam digendong. Padahal saat itu nafasnya tinggal 1-2 nafas dari cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat keadaan seperti itu, Nabi alaihi salam menangis berlinang air mata. Faqala lahu Sa'dun, "Ma hadha ya Rasulullah?" Kata Sa'd, "Kenapa Anda menangis wahai Rasulullah?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hadhihi rahmatun ja'alaha ja'alaha Allahu fi qulubi ibadihi. Wa innama yarhamu Allahu min ibadihi ar-ruhama." Sa'd bin Ubadah bertanya, "Kenapa Anda menangis wahai Rasul?" Artinya, tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dianggap aneh oleh para sahabat. Karena Nabi di dalam hadis-hadis yang lain melarang untuk menangisi jenazah. Nabi melarang untuk niyahah, meratap. Tapi kok Nabi sendiri menangis? Kan begitu. Ketika Nabi menangis, sahabat wajar bertanya, "Kok Anda menangis wahai Rasul?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Sa'ad, tangisan ini adalah bentuk rahmat yang Allah tanamkan di dalam hati hambanya. Dan sesungguhnya Allah hanya merahmati hamba-hambanya yang punya sifat rahmat." Artinya, kalau tangisan itu sewajarnya, sebagai tanda rahmat, tanda kasih sayang, tanda kesedihan yang wajar, itu boleh. Tangisan yang dilarang adalah tangisan dalam bentuk ratapan. Tangisan yang menunjukkan dia tidak ridha dengan keputusan dan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tangisan-tangisan jahiliyah, itu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sekedar menangis boleh, berlinang air mata. Menangis boleh. Mendengar dan menyaksikan kematian. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu, maka kita pun harus mempersiapkan diri sendiri. Apakah su'ul khatimah yang kita cari? Ataukah husnul khatimah? Kita sering berdoa, meminta kepada Allah. Bahkan momen-momen mustajab, salah satu doa yang kita panjatkan selalu adalah meminta husnul khatimah, terhindar dari su'ul khatimah. Mungkin antara azan dan iqamah, waktu mustajab. Ketika hujan turun, waktu mustajab. Ketika kita dalam perjalanan safar jauh, mustajab. Ketika dalam keadaan sujud, ketika sebelum mengucapkan salam di tasyahud akhir, ataukah ketika di Arafah, ketika tawaf di sekeliling Ka'bah. Nah, saat-saat yang mustajab, saat-saat yang mustajab. Ketika sedang berpuasa, juga waktu yang mustajab. Tentunya kita tidak akan melupakan dan melewatkan begitu saja doa, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, aku minta kepadamu husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari su'ul khatimah, akhir kehidupan yang jelek. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, dan lafaz hadis ini saya ambilkan dari riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Beliau bercerita, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam irtaqa huwa wal musyrikun fattatalu." Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi bercerita bahwa Rasulullah dan kaum muslimin pernah dalam sebuah pertempuran melawan orang-orang musyrikin. "Falamma mala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila askarihi wa mala al-akharuna ila askarihim wa fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun la yad'u lahum syadzatan illa tabi'aha yadribuha bisayfihi." Terjadi pertempuran Nabi Muhammad alaihi salam ketika ada jeda waktu mulai matahari tenggelam ke arah barat, berhenti peperangan otomatis. Akan dilanjutkan hari yang kedua, malam untuk beristirahat. Nabi berkumpul dengan para sahabatnya, orang-orang musyrikin pun kembali ke perkemahannya. Di tengah-tengah sahabat itu sedang diperbincangkan seorang prajurit Islam yang terlihat gagah berani, luar biasa, tidak mengenal takut, berada di garis terdepan. Setiap ada celah kosong, dia masuk ke sana, menembus garis-garis pertahanan musuh. Nah, orang ini jadi bahan perbincangan. Baik, Masya Allah, bagus, pemberani, pahlawan, tidak mengenal takut. Kata para sahabat, "Ma ajza'a minnal yawma ahadun kama ajza'a fulanun." Kata para sahabat, hari ini tidak ada orang yang bisa mengalahkan keberanian orang itu yang sedang diperbincangkan tadi. Rasulullah ikut mendengar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ama innahu min ahli nar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ketahuilah bahwa orang itu termasuk penduduk neraka." Faqala rajulun minal qaumi, "Ana sahibuhu abadan." Sahabat kaget. Kok bisa? Orang yang diperbincangkan baik, bagus, pemberani, tidak mengenal takut dan segala macamnya, dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penduduk neraka. Ada apa ini? Akhirnya ada salah seorang sahabat mengatakan, "Ana sahibuhu abadan." Besok pada pertemuan hari yang berikutnya akan aku ikuti dia. Apa amalan dia sampai dikatakan Nabi sebagai penduduk neraka? Fa kharaja ma'ahu kullama waqafa waqafa ma'ah. Wa idza asra'a asra'a ma'ah. Esok harinya ketika pertempuran kembali dimulai, orang yang diperbincangkan tadi diikuti oleh sahabat satu. Kalau dia berhenti, sahabat ikut berhenti. Kalau dia maju ke depan, dia ikut maju ke depan, terus diikuti. Amalan apa yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dia termasuk penduduk neraka? Fajurihar rajulu jurhan syadida. Di tengah pertempuran yang sedang berkecamuk tadi, ternyata orang yang sedang diikuti tadi mendapatkan luka. Fasta'jalal maut. Akhirnya dia tidak sabar merasakan luka yang parah dan pedih itu. Dia pun ingin segera mati. Fawadha'a nasla sayfihi bil ardi wa dzubabahu baina thadiyaihi. Dia ambil pedangnya, pegangan pedangnya diletakkan di atas tanah yang keras. Ujung pedangnya yang tajam diletakkan di antara kedua putingnya, tepat di atas jantungnya. Tsumma tahamala 'ala sayfihi faqatala nafsah. Lalu dia jatuhkan badannya di atas ujung pedang yang tajam itu sampai akhirnya menembus jantungnya dan meninggal dunia. Fa kharaja ar-rajulu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ashhadu annaka Rasulullah. Sahabat yang ikut menyaksikan tadi segera mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pertempuran. Setelah bertemu, kata orang itu, "Ya Rasulullah, aku bersaksi sepenuh hati, siyakin-yakinnya, engkau memang utusan dari Allah." Nabi bertanya, "Wa madzaka?" Ada apa? "Qala ar-rajulu alladzi dzakarta anifan annahu min ahli an-nar. Fa'awwama an-nasu dzalika. Faqultu ana lakum bihi fakhrajtu fi talabihi hatta juriha jurhan syadida fasta'jala al-maut." Fawadha nasla sayfihi bil ardi wa dhubabahu baina thadyaihi thumma tahamala alaihi faqatala nafsah. Wahai Rasul, orang yang baru saja Anda ceritakan, yang Anda katakan termasuk warga neraka, kemudian dianggap aneh oleh sahabat, kemudian saya janjikan kepada mereka aku akan ikuti dia, tadi aku cari, aku ikuti dia dari belakang, sampai akhirnya orang tersebut terluka wahai Nabi, dan dia pun ingin segera mati. Dia letakkan gagang pedangnya di atas tanah, dan ujung pedangnya yang tajam di antara tepat di atas jantungnya. Kemudian dia bunuh dirinya sendiri. Artinya Nabi Muhammad alaihissalam berbicara itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dzalik, pada saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, innar rajula la ya'malu 'amala ahli jannah fima yabdulin nas wa huwa min ahli nar, wa innar rajula la ya'malu 'amala ahli nar fima yabdulin nasi wa huwa min ahli jannah. Kata Rasulullah, ada orang, dia dalam pandangan dan penilaian manusia adalah orang yang baik, yang dia kerjakan, yang dia perbuat adalah perbuatan orang-orang surga, tapi ternyata dia adalah penduduk neraka karena su'ul khatimah. Ada juga sebaliknya, kata Nabi, orang yang dalam pandangan dan penilaian orang jelek, jahat, yang dia kerjakan adalah pekerjaan penduduk neraka, tapi ternyata dia masuk ke dalam surga karena dia mendapatkan husnul khatimah. Su'ul khatimah, husnul khatimah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Hadis Aisyah, demikian juga hadis Abi Hurairah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan yang dikerjakan oleh hamba itu tergantung akhirnya. Tetapi ingat pula, kata para ulama, akhir yang baik itu ditentukan dengan perjalanan yang baik, dan akhir yang buruk itu pun ditentukan dengan perjalanan yang buruk. Artinya, untuk mendapatkan husnul khatimah seperti yang diharap-harapkan, maka kita pun harus berusaha untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kemudian kita tidak dengan sengaja berbuat jelek, jelek terus. Nanti kalau kira-kira sudah begini baru saya akan berbuat baik. Tidak mungkin seperti itu. Husnul khatimah tidak mungkin didapatkan dengan cara yang singkat. Su'ul khatimah pun demikian. Pasti ada dosa yang telah dia kerjakan sebelumnya. Mungkin amalan itu tidak ikhlas dia kerjakan. Mungkin amalan itu dia lakukan karena riya, cuma ingin dilihat dan dipuji orang. Atau dia melaksanakan amalan itu karena senang kalau diperbincangkan orang. Wah, baik. Wah, dermawan. Pemberani. Ini dan itu. Mungkin. Akhirnya Allah hukum dengan su'ul khatimah. Dengan su'ul khatimah. Kita berusaha agar kematian itu adalah akhir kehidupan yang baik dari kita. Kita berharap agar kematian yang akan kita alami nantinya itu bisa membebaskan kita dari semua bentuk kejelekan dan keburukan. Husnul khatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Muslim disebutkan dari sahabat Abu Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengucapkan doa, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alal hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alul mauta rahatan li min kulli syarr. Yang akhirnya dalam doa tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya Allah, jadikan hidupku ini adalah kesempatan untuk menambah kebaikan, dan jadikan kematianku nanti, ya Allah, yang akan membebaskan aku dari setiap kejelekan dan kesalahan. Artinya kita ingin saat kita meninggal nanti, kebaikan sudah kita siapkan sebanyak-banyaknya. Kemudian dengan kematian itu, maka berhenti juga lah kemungkinan kejelekan yang bisa kita perbuat. Nah, persis seperti yang diceritakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang salah seorang dari Bani Israel, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan qatala 99, ada orang pernah membunuh sampai 99 jiwa. Tapi karena memang dasarnya orang itu baik, memang dia punya fitrah yang bagus, dia ingin bertobat, akhirnya dia mencari orang yang dia anggap pandai, padahal sebenarnya tidak pandai. Dia bertanya, wahai guru, saya ini telah membunuh 99 jiwa, apakah saya masih bisa bertaubat? Kata rahib itu, seorang pendeta yang tidak punya ilmu, oh, engkau tidak mungkin bisa bertaubat lagi, dosamu sudah terlalu besar. Maka fakammala bihi mi'ah, pendeta itu kemudian dibunuh karena kecewa. Orang pengen baik, kau malah tertutup. Ini juga pelajaran bagi kita. Kalau ada orang ingin menyampaikan tobat, cerita, saya dulu begini, saya dulu begitu, saya dulu itu, wah, kehidupan saya kelam. Bukannya malah disalah-salahkan. Oh, iya, itu dosanya besar itu, Mas. Sudah tobat belum? Ya, bukan seperti itu. Wah, dulu saya senang ngombe, Ustaz. Ngombe itu bukan ngombe minum ini. Ngombe minum minuman keras. Saya dulu itu begini dan begitu. Tapi malah dibesar-besarkan hatinya. Iya, memang apa namanya itu semoga sebagai tanda Allah itu cinta sama jenengan. Kan itu senang orang. Oh iya ya, saya masih dicintai Allah. Mudah-mudahan itu tanda bahwa jenengan itu termasuk hamba yang terpilih. Kan gitu. Orang termotivasi, alhamdulillah, semoga saya termasuk hamba yang terpilih. Mudah-mudahan kesalahan-kesalahan yang jenengan sebutkan tadi itu tidak usah diceritakan lah. Itu sudah rahasia jenengan sama Tuhan. Tidak usah diceritakan kepada saya. Bukannya terus dulu piye meneh? Oh, no, terus. Ya bukan dipancing, bukan ditanggap. Salah nanggap orang yang pernah berbuat salah itu. Orang pengin taubat kok malah suruh ingat-ingat kesalahan dia. Oh, pernah mati wong lho. Oh, itu pernah nyolong. Oh, ya enggak. Bukan oh gitu. Carane nyolong biyen piye? Malah tanya caranya seperti apa. Ya tidak seperti itu. Tidak usah jenengan cerita sama saya. Itu urusan jenengan sama Tuhan. Sudah. Apa gunanya jenengan cerita sama saya? Kan itu. Kalau jenengan pengen taubat, belajar saja. Nanti jenengan dapatkan jawabannya sendiri. Kan gitu. Tidak usah ceritakan dulu senang ngombe, medok, misalnya main judi dan segala. Tidak usah. Sekarang Allah sudah bukakan pintu hati jenengan. Wah, dulu saya itu nyembah-nyembah kubur misalnya. Ya sudah. Enggak usah diceritakan, yang penting jenengan sekarang belajar taubat yang bagus. Seperti tadi saya sebutkan, semoga jenengan termasuk hamba yang terpilih. Itu tanda Allah cinta sama jenengan. Bagus insyaallah. Gitu. Sekarang mulai belajar sholat, belajar iya, segala macam. Nah, ini sama si pendeta malah bilang enggak ada taubat lagi. 99 jiwa, besar itu dosanya itu. Membunuh satu orang aja sudah besar, apalagi 99, sisan kayak 100. Tapi hatinya orang itu baik. Memang dia punya niat yang tulus. Tidak berhenti sampai di situ. Dia masih ingin mencari terus. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala pertemukan dengan seorang yang alim. Memang punya ilmu tentang Allah dan hukum-hukumnya. Ketika orang itu bertanya, saya sudah membunuh 100 jiwa. Apakah masih ada taubat untukku? Orang yang alim itu menjawab, tentu ada. Rahmat Allah itu maha luas. Rahmat Allah itu tidak terbatas. Seberapa besarnya dosa yang diperbuat hamba, seberapapun banyak yang dikerjakan dosa seorang hamba, rahmat Allah maha luas. Tapi, kata orang alim itu, sebagai bukti bahwa engkau memiliki kesungguhan di dalam taubat ini, tinggalkan kampungmu yang penuh dan banyak orang-orang jahat. Pindah ke kampung sana, karena di kampung sana banyak orang-orang baik. Tinggalkan lingkunganmu yang buruk, pindah ke lingkungan yang baik. Maka seperti itu juga kita jawab dan kita katakan kepada setiap kita yang ingin baik, pindah dari lingkungan yang buruk ke lingkungan yang baik. Sekedar punya keinginan dan cita-cita baik, tetapi tidak didorong dan didukung oleh lingkungan yang baik, itu tidak akan terwujud dengan sempurna. Percuma hari ini taubat, tapi kita masih tinggal di lingkungan yang buruk, orang-orang yang jahat. Nah, kita sudah enggak, aku serah melu-melu. Tapi tiap hari teman kita, ayo, ora, besok ayo, ora, kan gitu. Sama lama kan pakai wo juga, gitu. Masa diajak terus ya, soal, mending aku ramelu ngombelo, ya serah popo. Itu sering terjadi. Bahkan 1, 2, 3 orang pernah menceritakan secara langsung kepada saya, tapi orangnya enggak ada di sini, kan gitu. Ayo nanti, pakai wo. Sama saja, meskipun kita tidak ikut, tetapi kita membiarkan kemungkaran itu ada di hadapan kita. Mau sampai kapan kita tahan pekewo-pekewo terus? Satu-satunya ya tinggalkan kampung itu. Ada kasus nyata seperti itu. Nah, ada orang yang orang cukup kaya, kerja di pekuburan minyak. Ini kisah nyata, diceritakan sendiri kepada saya. Dia pengen baik, kenal agama. Oh ternyata agama itu begini. Berarti selama ini saya belum terlalu jauh belajar agama. Tapi itu tadi, terlanjur di kampungnya dia dikenal sebagai penyokong dana kegiatan-kegiatan judi dan segala macam itu. Kalau ada acara dia yang bayari, bandari segala macam. Ada tamu di rumahnya segala macam. Ya akhirnya rumah itu dia jual, tanahnya dia jual. Dia pindah keluar pulau demi menyelamatkan agamanya. Meskipun dia baik, tapi ternyata lingkungannya masih buruk, tidak mendukung dia, tetap dia akan kembali kepada masa lalunya. Kecuali yang Allah rahmati, itu pun sedikit. Dia tinggalkan kampungnya, dia beli tanah secukupnya, dia bangun, dia tinggal di situ. Tetangga-tetangganya tidak ada yang tahu masa lalunya seperti apa. Karena dia datang sudah dalam keadaan sebagai seorang muslim yang baik. Dia datang ke kampung baru itu dengan penampilan seorang muslim yang taat, yang selalu sholat 5 waktu. Sudah tidak ada yang mengenal lagi, sehingga tidak ada orang yang berani ngajak-ngajak dia, ayo, kan begitu. Dia sudah dipandang baik. Nah, maka ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, itu penting untuk mendapatkan husnul khatimah. Doa yang kita ucapkan terus, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah wa udzubika min husnul khatimah, itu butuh perjuangan. Untuk mendapatkan husnul khatimah itu tidak sembarangan, bukan dengan cara yang mudah. Nah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita berbicara tentang sikap seorang mukmin tentang kematian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sudah menjelaskannya kepada kita. Kata Aisyah dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ahabba liqa'allahi ahabballahu liqa'ah. Wa man kariha liqa'allahi karihallahu liqa'ah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba yang ingin berjumpa dengan Allah, Allah pun ingin berjumpa dengan dia. Seorang hamba yang tidak suka berjumpa dengan Allah, Allah pun tidak suka berjumpa dengan hamba seperti ini. Fakultu ya Nabi Allah, akarahiyatul maut, fakulluna nakrahul maut. Aisyah bertanya, wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, kalau begitu yang dimaksud kematian, apakah itu yang dimaksud? Bukankah kita semua itu takut dan benci kepada kematian? Fitrah manusia kan tidak mau mati. Betul ya? Itu fitrah manusia. Buktinya, kalau ada sesuatu sebab yang bisa menyebabkan kematian, dia berusaha untuk menghindarinya. Itu tanda bahwa manusia itu berusaha menghindar dari kematian. Orang yang sakit pasti ingin berobat. Orang yang beraktivitas di jalan raya tentunya pengen hati-hati. Itu cukup sebagai bukti bahwa setiap kita berusaha terhindar dari kematian. Nah, Aisyah menanyakan seperti itu. Kita ini semua takut mati ya Rasulullah. Kata Rasulullah, laisa kadzaliki, bukan seperti itu pemahamannya. Walakinnal mu'mina idza busyira bi rahmatillahi wa ridwani wa jannatihi ahabba lika Allahi fa ahabba Allahu liqa'ah. Wa inal kafira idza busyira bi adzabillahi wa sakhatihi kariha lika Allahi wa kariha Allahu liqa'ah. Kata Nabi, yang dimaksud adalah orang mukmin itu kalau dijelaskan, diingatkan, tentang rahmat Allah, tentang keridhaan Allah, dengan surga Allah. Dia rindu berjumpa dengan Allah. Itu maksudnya. Nah, ketika dia rindu dengan Allah setelah mendapatkan penjelasan tentang surga, rahmat dan pahala serta maghfirahnya, Allah pun senang berjumpa dengan dia. Tetapi orang kafir, kalau diceritakan tentang azab, neraka dan segala macamnya, dia tidak ingin berjumpa dengan Allah dalam waktu itu juga. Hamba seperti inilah yang dikatakan Allah tidak suka bertemu dengannya. Jadi seorang mukmin itu ketika dia membaca, mendengar atau apapun medianya tentang surga-surga Allah, janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala, dia rindu ingin segera berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ditunjukkan para sahabat. Ketika sahabat dalam perang Uhud datang menemui Nabi, sedang terjadi peperangan. Sahabat itu, ya Rasulullah, kalau saya sekarang maju ke depan, terus maju ke depan, dan saya tidak mundur ke belakang, mengharap ridha dari Allah, saya di mana? Jujur sahabat ini bertanya. Kata Rasulullah SAW, di surga tempatmu. Dijanjikan dan dijamin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khusus untuk orang itu di surga. Akhirnya sahabat ini kembali ke tempat asalnya. Kemudian dia persiapan dengan memakan beberapa butir kurma. Baru sedikit dimakan. Kata sahabat itu, kalau saya harus menunggu menghabiskan kurma-kurma ini, ya terlalu lama menunggunya. Akhirnya kurmanya dibuang, beliau maju ke depan. Ketika ditanya sahabat yang lain, mau kemana kamu? Kata sahabat itu, aku sudah bisa mencium wanginya surga di bawah kaki gunung Uhud. Rindu. Akhirnya terbunuh juga. Radhiyallahu ta'ala anhu. Dan seperti itu seorang mukmin. Seorang mukmin itu kalau sudah membaca surga, Masya Allah, pengennya mati segera saat itu juga. Seorang mukmin ketika dia melakukan amalan-amalan yang besar, amalan-amalan yang saleh, dalam keadaan hatinya betul-betul sedang memuncak tingkat keimanannya, dia baru saja menangis, meminta ampun, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, dosa saya ini dan itu semua diceritakan kepada Allah sendiri, berdua dengan Allah Subhanahu wa taala disebutkan. Dia baru saja melaksanakan amalan saleh, kebaikan-kebaikan. Pada saat itu dia sudah betul-betul siap, dia rindu, ya Allah, sekarang ya Allah. Nah, itu ciri dan tanda seorang mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain menjelaskan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan husnul khatimah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Walakin idza syakhasal basar," dalam riwayat Muslim hadis Abi Hurairah, "wa hasraja as-sadru wa sya'ara al-jildu wa tashannajat al-asabi'u fa inda dhalika man ahabba lika Allahi ahabba Allahu liqa'ah wa man kariha lika Allahi kaihallahu liqa'ah." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang dimaksud dengan sabda beliau, hamba yang suka bertemu Allah, Allah suka bertemu dengannya. Hamba yang tidak suka bertemu Allah, Allah pun tidak suka bertemu dengan hamba seperti ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu saatnya ketika mata itu telah terbelalak, dada telah berguncang, kulit-kulit seluruh tubuh itu telah bergetar, kemudian jari-jemari telah kaku saat-saat sakaratul maut. Saat seorang hamba sudah yakin, ini sudah saatnya saya mati. Itu sudah saat-saat terakhir. Orang yang mau meninggal, dan dia masih dalam keadaan sadar, dia bisa merasakan, sebentar lagi saya pasti mati. Nah, dalam keadaan seperti ini, ketika seorang hamba, dia betul-betul rindu dan cinta, ya Allah, sekarang saatnya. Hamba seperti inilah yang dikatakan Allah senang berjumpa dan bertemu dengannya. Maka ketika Rasulullah SAW pada detik-detik terakhir meninggal beliau SAW dalam pangkuan Aisyah radhiyallahu ta'ala, apa yang dikatakan Nabi? Firrafiqil a'la, arrafiqil a'la, arrafiqil a'la. Ya Allah, tempat yang tertinggi bersamamu ya Allah, tempat yang tertinggi bersamamu ya Allah, tempat yang tertinggi bersamamu ya Allah. Karena dalam keadaan husnudhan, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, telah siap. Maka tugas kita ma'asyiral muslimin wal muslimat untuk mempersiapkan hal-hal tadi. Nah, apapun kondisi dan keadaannya, Asalkan seorang hamba itu siap mati, siap menghadapi kematian, apapun menjadi ringan, apapun menjadi mudah. Tidak ada yang ditakutkan lagi. Apa yang dia takutkan? Kalau dia tinggal di tepi pantai, takut terjadi tsunami. Kalau dia tinggal di ujung gunung, takut dengan longsor ataupun gunung meletus. Dia tinggal di pedesaan, dia takut gempa, kebakaran, pencurian. Dia tinggal di kota, takut dijambret oleh penjahat, ditembak mati di tempat. Semua tempat tidak akan mungkin kita bisa selamat. Tapi jawabannya, dimanapun kita tinggal, asalkan kita siap untuk meninggal, kita siap untuk mati, sudah tenang hati. Mau tinggal di tepi pantai, kalau tsunami, ya kita sudah siap mati. Mau tinggal di lereng gunung, nanti kalau longsor, gak ada masalah, kita sudah siap mati. Para ulama kita, rahimahumullah, banyak di antara mereka yang disebutkan dalam biografi-biografinya, andai kata ada malaikat maut datang mengetuk pintu rumah, tok, tok, tok. Ini malaikat maut, seandainya, kata para ulama. Maka dia yang sedang diketuk pintunya tidak bisa lagi menambah amalan lagi. Apa yang mau ditambah? Sudah full. Waktunya sudah penuh dengan ibadah. Dan salah satu cara untuk mendapatkan husnul khatimah adalah bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 18. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an wala alladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika atadna lahum adzaban alima. Allah sebutkan dalam ayat ini, dan taubat itu bukannya diberikan untuk orang-orang yang berbuat jahat, berbuat dosa. Kemudian sampai saat kematian tiba, baru dia mengatakan, ini tubtul an. Ya Allah, sekarang saya taubat. Untuk orang seperti ini sudah tidak ada taubat lagi. Ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan, sudah siap meninggal, baru dia mengatakan taubat. Seperti yang dilakukan oleh Fir'aun, sudah hampir tenggelam baru mengatakan, ini amantu bima amanat bihi banu Israel. Saya beriman dengan Tuhan yang diimani oleh orang-orang Bani Israel. Sudah habis batas waktu taubat. Nabi SAW menjelaskan bahwa pintu taubat itu terbuka lebar, membentang selama matahari belum terbit dari arah barat, dan selama nyawa itu belum sampai di kerongkongan. Selama kita masih sehat, Allah beri umur yang cukup, kita masih bisa meminta dan berharap. Saat-saat inilah yang tepat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia memang tempat salah. Kita memang tempat lupa dan khilaf. Itu pasti. Siapa di antara kita yang tidak berbuat salah? Siapa di antara kita yang tidak berbuat dosa? Ada, selalu, setiap saat. Tetapi yang terpenting adalah taubat. Setiap kali berbuat salah, segera kita ingat dan sadar, bertaubat, beristighfar, taubat dan istighfar. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara." Nabi Nuh alaihi salam menyampaikan kepada kaumnya, "Wahai kaumku, beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena istighfar itu, karena Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan maghfirah dan ampunan kepada hamba-hambanya yang mau." Para sahabat adalah contoh nyata. Banyak di antara sahabat yang dulunya berbuat kejahatan ini dan itu. Tetapi ketika mereka datang masuk Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima dengan tangan terbuka. Rasulullah menerima mereka dengan senyum. Rasulullah besarkan dan motivasi mereka. Memberikan motivasi untuk mereka. Allah Maha Pengampun. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Ibnu Abbas, ada orang-orang seperti itu datang menemui Nabi. "Ya Rasulullah, apa yang engkau sebutkan ini wahai Muhammad, sungguh baik, lahazan, bagus sekali dakwah Islam ini. Tapi wahai Muhammad, kami ini dulu berbuat ini, berzina, mencuri, merampok, membunuh. Apakah masih ada kesempatan buat kami bertaubat?" Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kemudian menjawab, "Ada." Dan Allah turunkan ayat-ayat di dalam surat Al-Furqan. Nah, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat-ayat dalam surat Al-Furqan pada halaman yang terakhir untuk menunjukkan bahwa rahmat Allah itu maha luas. Nah, kita tentunya juga takut dan khawatir apabila kematian itu telah menjemput kita, mendatangi kita dalam keadaan kita belum bertaubat. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-An'am ayat 93, "Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun." Allah sebutkan dalam ayat ini, kalau saja engkau bisa melihat, kalau saja engkau mampu menyaksikan ketika orang-orang yang zalim dalam keadaan ghamaratul maut, dalam keadaan sakaratul maut, para malaikat pencabut nyawa datang mengatakan, akhriju anfusakum, malaikat membuka tangan-tangannya. Malaikat mengatakan, akhriju anfusakum, keluarkan nyawa-nyawa kalian. Al-yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Hari ini kalian akan merasakan azab pedih dari Allah Subhanahu wa taala karena kalian berbicara atas nama Allah bukan dengan kebenaran dan kalian sombong terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis Abdullah bin Umar riwayat Bukhari, "Inna ahadakum idza mata urida 'alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi in kana min ahli jannati min ahfa min ahli jannah wa in kana min ahli an-nar fa min ahli an-nar fa yuqalu hadha maq'aduka hatta yab'athaka Allahu yawmal qiyamah." Hadis Ibnu Umar riwayat Bukhari, kata Rasulullah, sungguh semua kalian, kita tanpa terkecuali, kalau sudah mati di alam kubur pagi dan petang akan diperlihatkan tempatnya nanti pada hari kiamat. Semua kita, in kana min ahli jannah fa min ahli jannah, kalau dia termasuk penduduk surga, tempatnya di surga nanti pagi dan petang diperlihatkan, ini tempatmu nanti di surga. Wa in kana min ahli nari fa min ahli nar, kalau dia termasuk penduduk neraka, pagi dan petang diperlihatkan, ini tempatmu di neraka nanti. Sehingga semua orang yang telah terkubur di bawah tanah ini, dari ujung dunia sebelah sana sampai ujung dunia sebelah berikutnya, semua tanpa terkecuali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semua berdoa masing-masing dengan keadaannya. Orang yang tiap pagi dan petang diperlihatkan tempat duduknya, diperlihatkan rumahnya nanti di surga, berdoa, ya Allah segera bangkitkan hari kiamat. Melihatnya saja sudah nikmat, apalagi ingin langsung merasakannya. Setiap orang mukmin yang telah terkubur dari dulu hingga hari ini dan yang akan datang, setiap mukmin yang terkubur itu doanya tiap hari, ya Allah sudahlah, hari kiamat bangkitkan saja. Ya Allah segera bangkitkan hari kiamat. Itu doa mereka, karena ingin segera merasakan secara langsung tempat-tempat yang diperlihatkan pagi dan petang, surga diperlihatkan. Adapun orang kafir yang tempatnya nanti di dalam neraka, tiap hari dan tiap saat mereka berdoa, ya Allah jangan bangkitkan hari kiamat, ya Allah jangan bangkitkan hari kiamat. Karena melihat tempatnya di neraka saja pagi dan petang di alam kubur, itu sudah menjadi siksa baginya. Ini tempat kamu di neraka, ini tempat kamu di neraka, pagi dan petang. Nah, itu keadaan orang-orang yang telah meninggal dunia. Nah, sebelum dia masuk ke dalam kubur pun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ingatkan kepada kita untuk mensegerakan pemakaman. Jangan ditunda-tunda. Semakin cepat semakin baik. Nunggu anaknya dari Singapura. Masya Allah. Nunggu ini. Baru perjalanan ini dari Surabaya. Sudah sampai di Ngawi. Tunggu sebentar. Istrinya cuma ingin melihat wajah suaminya. Tidak boleh seperti ini. Segera. Kalau mampu segera kuburkan, segera. Ini perintah dari agama kita. Perintah dari syariat Islam. Kata apa namanya teman-teman kita yang masih bagus hatinya, dalam bahasa mereka, mosok wong mati kon ngalah karo sing urip. Suruh ngalah kan artinya kan? Seharusnya waktu dia dikuburkan tapi suruh ngalah, tunggu sebentar, nunggu yang masih hidup. Itu bahasa ucapan sehari-hari. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan hadis Abi Sa'id Al-Khudri, kata beliau, "Idza wudi'at al-janazatu fahtamalah ar-rijalu ala a'naqihim fa in kanat salihatan qalat qaddimuni qaddimuni wa in kanat ghaira salihatin qalat li ahliya ya wailaha aina tadhhabuna biha yasma'u sawtaha kullu shay'in illa al-insan walau samial insan la sa'iqa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau jenazah itu sudah siap dipanggul dan diangkat oleh para pemanggulnya di atas bahu-bahu mereka, kalau jenazah itu adalah orang yang baik, apa doanya? Masih dia bisa meminta. Masih dia meminta dan menuntut dari kita, qaddimuni, cepat, cepat, dan cepat. Mana yang lebih kita sayang? Dia, ayah kita, ibu kita, anak kita? Ataukah harus tunggu dari sana dan sini? Kalau memang bisa dikuburkan pagi, kenapa harus menunggu siang? Harus nunggu orang banyak, begitu. Kalau bisa dikuburkan sore, kenapa harus malam, kenapa harus menginap lagi di malam yang kedua? Kasihan jenazah orang itu. Kalau dia orang baik, yang kita kenal baik, dia berdoa, menuntut dari kita yang masih hidup ini, qaddimuni, qaddimuni, segerakan, cepat. Tapi kalau dia tidak baik, ketika diangkat, dipanggul menuju kuburan, dia akan mengatakan kepada keluarga dan pengiringnya, celaka, mau dibawa kemana aku ini? Suaranya yang melengking, suaranya yang menjerit, itu bisa didengar oleh semua makhluk kecuali manusia, karena sudah berbeda alam. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, walau samial insanu la sa'iqa, kalau seandainya orang-orang di sekitarnya itu ikut mendengar, mampu mendengar suara orang yang meninggal tadi, tentu orang-orang yang mendengarnya itu akan jatuh pingsan. Karena dia bukan jenazah yang baik, dia orang jahat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah riwayat Muslim, asri'u bil janazah, segerakan untuk memakamkan dan menguburkan jenazah. Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha wa in yakun siwa dzalika fa syarrun tadaunahu an riqabikum. Segerakan dikubur jenazah itu. Kemungkinannya hanya ada dua. Kalau jenazah itu orang baik, jenazah itu orang baik, maka berarti kalian mensegerakan dan mempercepat kebaikan yang kalian lakukan. Tapi kalau ternyata jenazahnya bukan orang baik, maka kalian telah sesegera dan secepat mungkin melepaskan dari pundak-pundak kalian kejahatan itu dengan cepat. Kalau itu baik, kita segerakan kebaikan. Kalau itu buruk, biar kita segera terhindar dari keburukan tersebut. Karena orang yang meninggal itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kemungkinannya hanya ada dua. Mustarihun, mustarah. Mustarih itu artinya dia senang. Yang kedua, menyenangkan orang lain. Seperti apa penjelasannya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Qatadah Rib'i Al-Ansari, murra alaihi bi jinazatin. Ada jenazah lewat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mustarihun wa mustarahun minhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang ini mustarih atau mustarah? Qalu ya Rasulullah, mal mustarih wa mal wal mustarahu minhu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan mustarih? Apa juga yang dimaksud dengan mustarah? Mustarih itu kalau dipecahkan katanya jadi istirahat, istirahah. Kalau mustarih, orang yang istirahat. Kalau mustarah minhu, orang lain atau pihak lain yang beristirahat dari dia. Kata Rasulullah, al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adaha ila rahmatillah. Wal-abdul fajiru yastarihu minhul ibadu wal-biladu wal-syajaru wal-dawab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba yang mukmin, hamba yang muslim, kalau dia meninggal, berarti dia telah istirahat dari kepahitan dunia dan kepedihan dunia. Orang mukmin, karena dia akan menuju rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini namanya mustarih, istirahat. Orang mukmin seperti itu kalau meninggal. Berarti dia sudah lepas dari ikatan-ikatan dunia. Tetapi hamba yang jahat, kalau meninggal, yastarihu minhul ibadu wal biladu wa syajaru wa dawab. Maka orang lain, negeri, pohon dan binatang yang istirahat dari dia. Bebas dari orang jahat ini. karena kejahatannya, sebab dia sudah meninggal, kejahatannya tidak lagi ada. Dia tidak akan mengganggu orang lain, dia tidak akan menyebab, tidak akan menyebabkan kampung itu jauh dari rahmat Allah karena kejahatannya. Bahkan pohon dan binatang pun senang kalau dia meninggal, karena dia adalah orang jahat. Nah, mudah-mudahan kita termasuk al-mustarihin. Semoga kita termasuk hamba yang mustarih, bukan yang mustarah minhu. Nah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya yang bisa kita persiapkan hanyalah amalan. Karena amalan inilah yang akan menemani kita di dalam kubur nanti. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas bin Malik, yatba'ul mayyita thalathatun, yarju'u ithnan wa yabqa wahid, yarju'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang meninggal itu nanti yang ikut tiga. Dua kembali pulang, yang satu tetap tinggal. Kata Nabi, yang akan kembali pulang adalah keluarga dan hartanya. Yang tetap tinggal bersama dia adalah amalannya. Yang menemani kita di alam kubur adalah amalannya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala menceritakan bahwa kami pernah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengantarkan jenazah salah seorang sahabat Ansar. Kami tiba di pemakaman, setelah dikuburkan, Nabi tetap duduk di atas kuburan. Kami duduk mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tenang, sepi. Ka'anna ma'ala ru'usina thair. Seakan-akan di atas kepala kami ada burung yang hinggap. Saking tenangnya, seperti batu ataupun pohon, burung pun mau hinggap. Itu ungkapan dari para sahabat bahwa saat itu mereka terdiam, fokus mendengar dan melihat apa yang akan dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi momen pemakaman jenazah itu bukan momen bercanda dan tertawa. Momen menguburkan jenazah itu bukan momen foto-fotoan dan video-videoan. Bukan seperti itu. Diabadikan segala macam, bukan itu yang diinginkan oleh Islam. Tetapi ketika kita memakamkan jenazah, momennya seperti yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diam, khusyuk semua. Wa fi yadihi 'udun yankutubihi al-ardha yankutubihi fil ardi farafa ra'sah. Nabi alaihi salam duduk tertunduk, di tangan beliau membawa ranting pohon sambil beliau memukul-mukulkannya di atas tanah. Itu yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan sedang berpikir, membayangkan sesuatu yang besar, sesuatu yang berat. Sehingga momen pemakaman bukan momen, sekali lagi saya sebutkan, momen canda tawa, bukan. Hindarkan semua itu. Momen kita khusyuk. Ingat kematian. Setelah itu, farafa'a ra'sah, Nabi angkat kepala. Kata Nabi, ista'idhu billahi min azabil qabri. Ista'idhu billahi min azabil qabri. Ista'idhu billahi min azabil qabri. Ternyata selama itu beliau sallallahu alaihi wasallam terpekur, tertunduk. Setelah beliau mengangkat kepala menjelaskan para sahabatnya, sekian banyak sahabat hadir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya dan juga kepada kita secara langsung, "Istaizu billahi min azabil qabri." Mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Azab kubur itu ada. Wa innahu la yasma'u khafqan 'alaihim idza wallaw mudmirin. Orang yang ada di dalam kubur ini, kata Nabi, masih bisa mendengar suara langkah-langkah sandal kaki. Langkah-langkah kaki. Ketika para pengiringnya meninggalkan kubur itu. Pada saat dia ditanya oleh para malaikat, "Ya hadza man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyyuk?" Setiap kita nanti akan ditanya oleh para malaikat di alam kubur. Siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Apa agamamu? Bukan pertanyaan yang lain. Bukan jabatanmu. Bukan pangkatmu. Berapa banyak hartamu? Berapa banyak anakmu? Bukan itu yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah siapa Tuhanmu? Siapa agama? Siapa Nabimu? Apa agamamu? yang itu harus disiapkan jawabannya dari sekarang. Bukan sudah tinggal dihafalkan saja. Kalau ditanya siapa Tuhanmu, Tuhanku Allah. Siapa Nabimu, Muhammad. Apa agamamu, Islam. Tidak seperti itu yang dibayangkan. Alam kubur berbeda dengan alam dunia. Yang bisa menjawab pertanyaan ini adalah mereka yang betul-betul dalam kehidupannya di dunia mengetahui, memahami dan mengenal Allah, mengenal Rasulnya dan mengenal agama Islam. Kata Nabi, fayatihi wa yatihi malakani fayajlisani fayujlisanihi fayakulani lahuman rabbuka fayakulu rabbi Allah. Kalau orang yang baik, kata Rasulullah, masih Rasulullah jelaskan di alam di kuburan ini. Kata Rasulullah, kalau orang itu baik, dua malaikat datang duduk di hadapannya, bertanya siapa Tuhanmu, dia jawab dengan lancar, Allah Tuhanku. Apa agamamu? Agamaku Islam. Siapa orang ini yang diutus untukmu? Siapa orang ini? Dia menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat itu akan bertanya, "Dari mana kamu tahu jawaban-jawaban seperti ini?" Kata orang yang baik, hamba yang mukmin, "Qara'tu kitaballahi fa amantu bihi wa saddaqtu." Aku bisa menjawab ini karena aku mempelajari Al-Qur'an. Aku beriman kepada Al-Quran dan aku benarkan isi Al-Quran. Itulah yang dimaksud firman Allah dalam Al-Quran surat Ibrahim. Yuthabbitullahu alladhina amanu. Allah akan berikan sabat, ketenangan, kekuatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat tadi. Setelah itu ada suara berasal dari langit. Ini semua terjadi di alam gaib. Kita tidak mendengarnya, tidak mengetahuinya. Tapi ini cerita benar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada suara dari langit mengatakan, benar hambaku jawabannya. Bentangkan untuknya permadani dari surga. Bukakan untuknya pintu ke surga. Berikan untuknya pakaian-pakaian surga. Maka pada saat itulah hamba yang mukmin itu bisa merasakan dan mencium wanginya surga. Itu kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Tata caranya bagaimana? Itu kuasa Allah. Dua kuburan, banyak kuburan, yang satu dari penduduk surga, yang satu penduduk neraka, yang satu mendapatkan nikmat sampingnya, yang satu mendapatkan azab. Itu kuasa dari Allah, bagaimananya kita tidak mungkin bisa memahaminya dengan baik. Karena akal dan pikiran kita terbatas. Kemudian kubur itu dilapangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala seluas mata memandang. Tidak seperti orang yang meragukan, orang yang katanya sok pintar menggunakan akal dan pikirannya, ya piye saiki kuburane 10 nek kabeh wong apik, kalau tiap-tiap orang di lapangkan kuburannya seluas mata memandang, apa enggak tabrakan? Ini orang yang lebih mendahulukan akal sebelum dia mengatakan saya beriman. Ini berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alam kubur berbeda dengan alam dunia. Sehingga apa yang terjadi di sana berbeda dengan yang terjadi di dunia. Harus yakin, yakin-yakinnya. Tiap pagi dan tiap sore, tempatnya di surga akan dinampakkan dan diperlihatkan. Adapun orang kafir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat juga datang bertanya siapa Tuhanmu. Dia hanya bisa mengatakan ha ha ha. Tidak mampu dia menjawab. Diulang-ulang tidak juga dia mampu menjawab. Ditanya apa agamamu? Ha ha. Siapa nabimu juga tidak bisa menjawab. Maka sebaliknya orang ini akan mendapatkan panas dari neraka. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yubayyak alaihi qabruh hatta takhtalifa fihi adla'uh. Kubur itu akan dipersempit oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikecilkan sampai tulang-tulangnya pun. Nah, kemudian saling bergemeratakan. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus diimani. Dan disahkan para ulama rahimahumullah. Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat kita, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau pernah ikut mengantarkan jenazah seorang muslim ke kuburan. Setelah dimakamkan selesai, Uthman masih tetap duduk. Beliau menangis sampai membasahi jenggot beliau yang lebat itu. Kata Uthman, sungguh aku menangis karena aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kubur itu adalah tahap pertama dari akhirat. fa inna jaminhu fama ba'dahu aysaru minhu wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Siapa yang bisa melewati tahapan ini dengan mudah, maka tahapan yang berikutnya sampai berikutnya itu pasti lebih mudah lagi. Tetapi barang siapa yang tidak selamat dari alam kubur ini, maka perjalanannya nanti lebih berat lagi. Perjalanannya lebih berat. Kalau di alam kubur dia mudah, setelahnya pasti lebih mudah. Tapi kalau di alam kubur dia tidak selamat, berarti pada alam-alam berikutnya dia akan semakin sulit lagi. Nah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai mukmin, sebagai muslim harus tetap optimis. Harus punya semangat untuk menambah kebaikan, mengurangi kejelekan, bertaubat dari dosa dan kesalahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La yatamanna ahadukumul maut wa la yad'u bihi qabla an ya'tiya. Innahu idza mata ahadukum inqata'a 'amaluhu wa innahu la yazidul mu'mina 'umruhu illa khaira." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jangan sekali-kali kalian mengharapkan kematian. Jangan pula berdoa meminta kematian. Karena kematian itu akan memutus kesempatan beramal. Padahal seorang mukmin itu semakin bertambah umurnya, semakin banyak kebaikan yang bisa dia perbuat." Itu seorang mukmin. Maka kata Anas, "Laula anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yatamanna ya, la yatamanna yanna ahadukumul maut la tamannaitu." Kata Anas, kalau seandainya Nabi tidak mengucapkan sabda seperti tadi, saya sudah berangan-angan mati. Karena umur Anas sampai 120 tahun. Anas bin Malik umurnya 120 tahun. Anaknya 100 lebih anak cucunya. Sebagiannya, sebagian besar anak cucunya itu dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu itu dikuburkan dengan tangannya sendiri. Karena doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ya Allah, panjangkan umurnya, berkahi ilmunya, berkahi rezekinya." Ladang yang dimiliki Anas setahun panen dua kali. Sahabat-sahabat yang lain setahun hanya sekali. Itu Anas bin Malik. Nah, Anas sudah mencapai usia 100 tahun lebih. Sudah melihat sekian banyak kejadian dan sejarah. Nah, kata Anas, kalau seandainya Nabi tidak mengucapkan hadis di atas yang tidak boleh berharap kematian, saya pasti berharap mati. Sudah terlalu tua. Sahabat yang lain juga, yaitu Khabbab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika itu sedang berobat dengan kai, besi panas sampai 7 kai di perutnya. Kata Khabbab, "Lau ma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahana an nad'uwa bil maut la da'autu bihi." Kalau seandainya Rasulullah tidak pernah melarang kita meminta kematian, saya sudah berharap dan berdoa untuk mati. Jadi selama kesempatan hidup itu masih ada, jangan berharap kematian. Untuk kita sendiri atau untuk orang lain. Lihat orang sudah sakit, kasihan, parah. Ya jangan doakan semoga-moga ndang mati wae. Apalagi orang tuanya misalnya sudah sekian bulan ini segala macam, ndang mati wae. Diajak bicara juga sudah enggak bisa. Kan gitu. Diajak ini juga makannya juga susah. Akhirnya ya Allah, kalau memang mati itu lebih baik untuknya, matikan saja. Titik. Tapi kalau berdoa, "Ya Allah, kalau hidup itu lebih baik untuknya, maka berikanlah hidup untuknya. Tapi kalau kematian itu lebih baik untuknya, maka matikanlah dia." Ini masih mending. Tapi yang didoakan, "Ya Allah, kalau itu mati lebih baik untuk dia, matikan saja ya Allah." Itu juga tidak bagus. Makanya kalau ada orang yang disebut ulama sampai berfatwa boleh melakukan tindakan penyuntian mempercepat kematian, itu orang yang tidak bisa dianggap ulama. Apapun alasannya. Ya, ada beberapa fatwa yang kita baca, kita dengar. Kalau ada orang sakit posisi seperti ini, parah sekali sudah, maka minta dokternya nyuntikkan zat apa, cairan apa, biar tendang segera mati. Tidak boleh, membunuh namanya. Membunuh, tidak boleh. Nabi SAW sabdakan seperti itu, kok melarang. Bahkan para sahabatnya pun seperti itu, mempraktekannya. Nabi melarang untuk berangan-angan dan minta kematian. Kata Nabi, beliau memberikan jalan keluar. Fa in kana la budda fa'ilan falyakun Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Kata Nabi, kalau memang dia harus melakukannya, Maka dia berdoa bukan minta, ya Allah aku pengen mati, bukan. Tapi dia berdoa, ya Allah hidupkan aku, berikan aku kehidupan terus kalau memang kehidupan itu lebih baik untukku. Dan ya Allah segera matikan aku kalau memang kematian itu lebih baik untukku. Itu pun para ulama memberikan syarat, kalau dia mengkhawatirkan agamanya itu akan terganggu kalau dia masih hidup. Dan sebagai hadis penutup kita siang hari ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa mati pun akan mati. Kematian itu sendiri pun akan mati. Sehingga yang ada hanyalah kehidupan yang kekal abadi. Berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya dari sahabat Abi Sa'id. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuja'u bil mauti yaumal qiyamah ka'annahu kabshun amlah fayuqafu bainal jannati wan nari wattafaqa fi bakil hadith fayuqalu ya ahlal jannati hal ta'rifuna hadha fayashra'ibuna wa yanzuruna wa yaquluna na'am hadzal maut qala wa yuqalu ya ahlan nari hal ta'rifuna hadha qala fayashra'ibun wa yanzuruna wa yaquluna na'am hadzal maut qala fayu'mar bihi fayuzbah qala thumma yuqalu ya ahlal jannati khuludun fala maut wa ya ahlan nari khuludun fala maut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari kiamat nanti yang namanya mati, kematian itu kan makhluk ciptaan Allah. Kematian itu nanti datang hari kiamat diubah rupa dan bentuknya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rupa seekor domba yang berwarna putih. Kuasa dari Allah. Kita tidak perlu bertanya kenapa. Itu sudah keinginan dan kehendak Allah. Kita makhluk ikut manut, taat, tunduk, khadi. Hari kiamat nanti kematian itu akan diubah rupa dan bentuknya oleh Allah menjadi rupa seekor domba. Kemudian domba itu akan dibawa antara surga dan neraka. Penduduk surga dipanggil. Penduduk neraka dipanggil semua. Melihat domba itu. Ditanya mereka, apakah kalian tahu apa ini? Semua menjawab, ya ini kematian, ini kematian. Semuanya mengetahui. Setelah itu Allah perintahkan domba itu disembelih. Setelah itu kematian, yang namanya kematian tidak ada lagi karena mati itu sudah mati. Tsumma yuqalu, kemudian ada yang berseru dengan suaranya, ya ahlal jannati khuludun fala maut. Wahai penduduk surga, yang ada sekarang adalah kekal selama-lamanya, tidak ada lagi kematian. Wa ya ahlin nar khuludun fala maut. Demikian juga wahai penduduk neraka, yang ada hanyalah hidup yang kekal abadi selama-lamanya. Tidak ada lagi kematian. Yang di neraka, selamanya di neraka. Yang di surga, selamanya di surga. Orang yang mukmin yang masuk surga bertambah bahagia. Karena ternyata kenikmatan itu tidak ada akhirnya, tidak ada batasnya. Yang masuk ke dalam neraka, waliyazubillah, mereka semakin bertambah sedih. Karena berarti tidak ada lagi kesempatan untuk keluar dari neraka. Itu setelah semua proses perhitungan amal, qisas, syafaat. Naam. Yang berhak disiksa Allah Subhanahu wa taala dan dihukum Allah ke dalam neraka terlebih dahulu, kemudian setelah itu dibersihkan dan masuk ke dalam surga, semuanya sudah selesai proses itu semua. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayatnya, wa anzirhum yaumal hasrati idz qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Dan berikanlah peringatan untuk mereka tentang hari penyesalan di mana keputusan itu telah ditetapkan dalam keadaan mereka lalai dan mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, kami meminta surga kepadamu, ya Allah kami berlindung kepadamu dari neraka. Ya Allah kami mohon surga darimu, ya Allah kami mohon surga darimu. Ya Allah kami berlindung kepadamu dari neraka, ya Allah kami berlindung kepadamu dari neraka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita husnul khatimah dan kita terhindar dari su'ul khatimah. Mudah-mudahan beberapa ayat dan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bermanfaat. Entah hari ini mungkin bermanfaat secara langsung, ataukah mungkin pada waktu yang akan datang. Kadang-kadang hamba tidak bisa secara langsung mengambil manfaat. Kadang-kadang seperti itu. Dan kita belajar pun demikian. Kadang-kadang manfaat dari apa yang kita pelajari tidak bisa kita rasakan secara langsung. Tetapi mungkin nanti suatu saat berikutnya dan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasirul muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian taklim. Kita istirahat sejenak untuk melakukan salat zuhur. Masrul muslimin, nanti setelah kita melaksanakan sholat duhur, tidak ada pertanyaan. Itu bagi ikhwan atau ahwat yang ingin bertanya, tolong ditulis dan dimasukkan dalam kardus pertanyaan. Nanti waktu setelah duhur 30 menit untuk pertanyaan. Demikianlah informasi yang kami sampaikan. Kita istirahat sejenak untuk persiapan sholat duhur. Terima kasih.